Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa antamasaka bisunnatihi ila yamidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merimpahkan rahmat, karunia, keberkahan serta kesehatan kepada kita semua, dan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di dalam mempelajari, mengamalkan, serta di dalam menyampaikan agama Allah ini kepada orang-orang lain. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa pula kita memperbanyak ucapan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Di mana di hari yang mulia ini, itu hari Jumat, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat beserta salam kepada beliau. Semoga dengan hal itu Allah mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, memberikan kita hamba-hamba yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhir kelak. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu masih bercerita tentang seputar kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Pada pelajaran lalu kita telah berbicara sekilas atau secara singkat tentang berbagai perkembangan kemajuan Islam di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas beberapa tuduhan-tuduhan miring kepada Muawiyah, ya, dan bagaimana hakikat dari tuduhan itu, serta penjelasan para ulama kita tentang jawaban-jawaban yang dilontarkan kepada Muawiyah oleh orang-orang yang membenci Muawiyah radhiyallahu anhu. Orang-orang yang membuat tuduhan ini ada berapa jenis. Pertama adalah tentu dari kelompok Syiah Rafidhah yang banyak meriwayatkan riwayat-riwayat yang mencelah para sahabat Nabi, secara khusus adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian juga di antara orang-orang mencoba mencari kelemahan, kejelekan, kekurangan umat Islam dan juga sejarah Islam adalah kaum orientalis, ya, orang-orang barat yang mencoba berbicara tentang Islam sesuai dengan pangan mereka sendiri, di mana kebanyakan dari penelitian ataupun pengkajian mereka itu tidak berdasarkan pada fakta yang akurat. Dalam artian kadang-kadang mereka mengambil riwayat-riwayat yang sangat lemah atau menjadikan pembahasan-pembahasan tidak melalui sumber yang otentik. Kadang-kadang bicara masalah hadis, dia ambil dari perkataan-perkataan ahli sejarah yang dalam kitab-kitab tersebut memiliki sanad-sanad yang penuh dengan kelemahan dan juga sanad-sanad yang palsu. Kemudian yang ketiga, di antara mereka-mereka yang juga ikut menyebarkan dari berbagai tuduhan-tuduhan itu adalah kaum yang belajar melalui orientalis. Nah, itu dikenal kaum liberal, sekuler, ya. Mereka juga menggunakan kata-kata yang tidak sopan, tidak layak kepada para sahabat Nabi secara khusus Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian ada lagi kelompok lain, yaitu kelompok yang pro kepada bentuk apa namanya radikal, ya, teroris dan seterusnya. Mereka juga di dalam kelan tulis-tulisan mereka juga terdapat hinaan dan celaan, ya, kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, di antaranya seperti dalam kitab Ziyaul Quran, itu tulis oleh Said Qutb, di dalamnya terdapat berapa celaan terhadap sahabat Nabi secara khusus Muawiyah radhiyallahu anhu. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu pembahasan ini sesuai yang telah ditulis oleh seorang ulama membahas masalah ini. Tuduhan pertama adalah meragukan keislaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Disebutkan oleh salah seorang yang menulis kitab ini namanya Bani Niyazi Izzuddin menulis sebuah kitab namanya Dinus Sultan, ya. Di dalam kitab ini penuh dengan isi tuduhan-tuduhan yang dilatarbelakangi oleh hawa nafsu dan kebencian terhadap sahabat Nabi yang mulia ini. Kebohongan, ya, kemudian tahrif, ya, melakukan semacam apa namanya itu penyelewengan-penyelewengan data dan fakta sejarah, watazwir, ya. Dia menyebutkan, ya, dalam kitab Islam menyebutkan bahwa sejarah Islam menceritakan kepada kita bahwa Muawiyah adalah mindahil Arab, orang yang sangat licik dari orang Arab, ya. Kemudian dia tuduh fa'ada aqliyatul jahiliyah. Kemudian Muawiyah kembali menumbuhkan, ya, pemikiran-pemikiran jahiliyah, ya. Kemudian menuduh bitauqifi ahkam al-Quran, menuduh bahwa Muawiyah berhenti dari menjalankan hukum secara Al-Quran, muka Al-Quran, ya. Dia katakan min khilal riwayat, ya, yang dia nukil dalam kitab tersebut. Ini salah satu contoh saja, ya. Masih banyak orang-orang semisal dengan dia ini, ya, mengikuti dari isu-isu ataupun riwayat-riwayat yang tidak benar tersebut, yang sangat antusias menyebarkan tentu dari pihak-pihak Syiah, secara khusus adalah Syiah Rafidah. Kemudian dijelaskan para ulama kita, di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Abi Mulaika, berkata menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi menilai Muawiyah tersebut, ya, di mana dia meriwayatkan autara Muawiyah tu ba'da isya biraqatin wa indahu maula li Ibnu Abbasin. Kata dia, Muawiyah melaksanakan witir dengan satu rakaat saja, dan saat itu di dekatnya ada budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu budaknya beritahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faqala, ya. Setelah budak beritahu bahwa Muawiyah itu kalau witir hanya satu rakaat, Ibnu Abbas mengatakan, da'ahu fa'innahu sahibu Rasulullah SAW, sahibah Rasulullah SAW. Kata Muawiyah, kata Ibnu Abbas kepada budaknya ini, da'ahu, biarkan dia, sungguh dia adalah sahabat Nabi SAW, ya. Bahkan dalam riwayat lain dia mengatakan, halaka fi amri mu'minin Muawiyah fa'innahu ma'autra ila wahid, illa biwahidatin. Kata budaknya kepada Ibnu Abbas, apakah engkau tidak menasihati Muawiyah di mana dia melaksanakan witir hanya satu rakaat saja? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, qala innahu faqih. Kata Ibnu Abbas, Muawiyah itu adalah seorang yang faqih, orang yang paham agama, ya. Demikian juga Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, salah seorang ulama Malikiyah, menjelaskan, ya, memiliki Muawiyah ini memiliki sifat-sifat yang tulus dalam imannya, ya. Muawiyah itu berkumpul pada dirinya itu sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya adalah bahwa Umar mengangkatnya sebagai pemimpin, sebagai gubernur, ya, dan menyerahkan seluruh wilayah Syam kepada Muawiyah. Dan bahkan Muawiyah satu-satunya yang menjabat begitu panjang, dan kita tahu strategisnya tentang daerah Syam, ya, karena berbatasan dengan wilayah di kuasa Rum, itu Romia, negara Rum, Romawi, ya. Itu tak lain tak bukan, kata Abu Bakar Ibn Arabi, ya, ketika Umar melihat min husni siratihi, dari baiknya apa namanya kepribadian dari Muawiyah tersebut, dan juga usahanya dalam menjaga, ya, perbatasan kaum muslimin dari ancaman musuh, wa islahil jun, dan bagaimana dia sangat cekatan di dalam menusun, ya, mengatur angkatan perang, dan juga zuhur alal adu, dan juga bagaimana dia keberaniannya dalam menghadapi musuh-musuh Islam, wa siyasatul khalqi, dan pintarnya dia dalam memegang politik atau dalam menjadi seorang pemimpin. Masih banyak lagi pengakuan-pengakuan ulama di sini. Ya. Kemudian juga Ibnu Arabi juga menyebutkan wa syahida bi khilafati fi hadis Ummi Haram, di mana Rasulullah SAW telah mengisyaratkan tentang kekuasaannya di masa di dalam sebuah hadis Ummi Haram yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW tidur di rumah Ummi Haram ini, tidur siang, kemudian beliau terbangun dalam keadaan tersenyum, kemudian ditanya, beliau melihat dalam tidur beliau kaum muslimin berjihad di jalan Allah, dan mereka melewati lautan. Kemudian disebutkan dia dipimpin oleh seorang raja yang begitu cetatan. Semua doa Rasul. Kemudian Rasulullah tidur lagi, kemudian bangun lagi, kemudian beliau juga melihat mimpi seperti yang pertama tadi. Faqalahu Muharram, kemudian Muharram menyebutkan, ya Rasulullah, udu Allaha ayyajalin minhum. Muharram meminta agar termasuk orang yang ikut dalam pasukan yang dipuji oleh Rasulullah SAW tersebut. Ya. Maka yang menjadi pimpin pasukan saya itu adalah Muawiyah di masa kerajaan Utsman bin Affan yang telah kita bahas, di mana dialah yang pertama sekali membentuk angkatan laut kaum muslimin yang begitu canggih. Anti minal awalin, kata Rasulullah, engkau termasuk dalam bagian orang yang pertama-tama ikut dalam itu. Kemudian Muharram ikut dalam pasukan Muawiyah, kemudian Muharram sempat jatuh dari kudanya seketika turun dari kapal dari lautnya, di situ beliau meninggal. Itu pula yang ditakid oleh Ibn Katsir anhu, yakni bi awal jaysh Muawiyah hina ghaza Qabrus, atau pulau Qabrus, yang dimaksud dalam dia adalah yaitu pasukan yang pertama dipimpin Muawiyah ketika menyerang pasukan Romawi di pulau Qabrus. Dan itu ditaklukkan oleh Muawiyah pada tahun 27 Hijriah di masa kekuasaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu dakwah pimpinan Muawiyah. Ya. Kemudian setelah itu Muawiyah membentuk Al-Ustul Islami, angkatan perang Islam, angkatan laut, laut Islam, yang pertama sekali dalam sejarah Islam. Ya. Kemudian ikut dalam pasukan itu tadi yang disebutkan dalam hadis Ummu Haram dan juga Ubadah bin Shamit. Dan bahkan bersama dia ada sahabat-sahabat lain, termasuk Abu Darda, Abu Dzar dan lainnya. Ya. Ini menunjukkan di mana Muawiyah itu ada keislamannya adalah keislam yang benar. Dia memperjuangkan Islam. Ya, kalau dia sebagai seorang yang munafik, tidak, mana sifat-sifat orang munafik adalah dia mundur dari pasukan perang. Sebenarnya kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Rasulullah SAW keluar berperang Uhud, dia malah mundur di tengah jalan dengan 300 pasukannya. Kemudian ketika perang Tabuk mereka berbuat alasan, ketika perang Ahzab mereka juga berbuat alasan. Ya, tidak mungkin orang kalau Islamnya enggak benar, dia memimpin masuk Islam, menundukkan musuh-musuh Islam, berjuang dengan sepenuh hati untuk Islam. Nah, ini yang dijelaskan Furama. Ya. Kemudian kata Mekasir lagi, yang kedua memimpin pasukan dalam perang waktu perang Konstantinia adalah itu Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah, ya. Kemudian kata Ibn Katsir, hadza min a'zami dalail nubuwah. Ini dari salah satu bukti kebenaran, ya, risalahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Fi syahadati li sayyidina Muawiyah. Dia mana dia memuji tentang perjuangan Muawiyah di sini dan ya anaknya Yazid bil fadl wal maghfirah wal jannah. Karena Rasulullah SAW mendoakan pasukan yang dipimpin Muawiyah, ya, dan kemudian juga dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Itu didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, au jayshun ghaza fil bahri maghfurun lahum. Ya, kama qala Rasulullah SAW, pasukan yang pertama sekali berperang, ya, melalui lautan, sungguh mereka itu adalah pasukan yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keutamaan-keutamaan lain adalah seperti dari Ummu Haram meminta agar termasuk pasukan yang berjuang di jalan Allah. Kita tahu di antara amalan yang azim, ya, di antara amalan-amalan yang agung itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menjelaskan, lam yakum mulukul muslimin malikun khairan min Muawiyah. Tidak ada dalam sejarah Islam raja dari kaum muslimin sebaik Muawiyah radhiyallahu anhu. Wala kana an-nasu fi zamani mulkin minal muluk, fi zamani malikin minal muluk khairun minhum fi zamani Muawiyah. Demikian pula kondisi masyarakat yang lebih sejahtera, tidak ada sejahtera di bawah pimpinan Muawiyah. Maksudnya ini setelah Khulafa' Ar-Rasyidin kekuasaan berbentuk kerajaan, ya. Ya, ila nusibat ayyamuhu ila ayyam man ba'dahu. Jika dibandingkan kondisi kekuasaannya, kemakmuran, keadilan yang di masa kekuasaannya dengan banding dengan orang-orang yang datang memimpin setelahnya. Ya. Tetapi bila dibandingkan dengan hari-hari Abu Bakar dan Umar, zahar tafadul, disentuh di sini, ya, akan terlihat keutamaan dari masa-masa Khulafa Rasyidin. Kemudian Mujahid juga meruatkan, ya, lau adraktum Muawiyah laqultum hadzal mahdi. Jika kalian hidup di masa kekuasaan Muawiyah, kalian mengatakan Muawiyah ini adalah Imam Mahdi. Demikian pula pujian dari A'mash, seorang ulama tabi'in, ya, ketika ada orang menyebut Umar bin Aziz dan keadilan Umar bin Aziz dan memuji-mujinya. Fa kaifa la adraktu Muawiyah? Lalu A'mas menimpali ucapan-ungkapan mereka tersebut, bagaimana kalau seandainya kalian hidup di zaman kekuasaan Muawiyah? Ya, di zaman kekuasaan. Qalu fi hilmihi, itu hanya di sisi kelembutan dia, ya, kesantunan dia. Kata A'mas, la la wallahi bal fi adlihi, bukan, bahkan dalam keadilannya. Ini adalah pujian-pujian para ulama-ulama yang rabbaniyin, ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang berilmu tentang Muawiyah, ya. Berbeda dengan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Muawiyah, di antara tadi adalah meragukan keislaman Muawiyah tersebut. Kemudian, ya, wahai syada min hawail al alam, ini adalah pujian dari para ulama-ulama ulama Islam tentang Muawiyah, ya. Tentu ini adalah bukti tentang terkabulnya doa Rasulullah SAW untuk Muawiyah, ya. Dia itu dia berkata, Allahumma ja'alu hadiyan, Rasulullah mendoakan Muawiyah ini, ya Allah, jadikanlah dia orang yang membawa kepada petunjuk, pemahdian dan diberi petunjuk, wahdi bihi, dan jadikanlah dia orang yang dapat, ya, orang lain mendapat petunjuk melaluinya. Oleh sebab itu, Ibnu Khaldun juga mengatakan, inna daulata Muawiyata wa akhbarihi, ya, wa akhbarahu. Kata Ibnu Khaldun menyebutkan, sungguhnya di masa kekuasaan Muawiyah dan berbagai berita, kabar, cerita tentang kuasanya, karena bagaiyantul haqabidawil khulfar syidin, sebetulnya lebih layak untuk dimasukkan ke dalam bagian dari Khulafa Rasyidin. Bayangkan Ibnu Khaldun melihat, ya, wa akhbarihim, dan juga tentang cerita-cerita mereka. Fa wa talihim fil fadl wal adala was suhbah. Apa kata Ibnu Khaldun? Karena Muawiyah itu adalah setelah Khulafa Rasyidin, baik dalam keutamaan, dalam keadilan, dan juga dalam sisi, yaitu sebagai para sahabat Nabi. Baik, itu jawaban terhadap tadi orang-orang meragukan keislaman Muawiyah. Yang kedua adalah menuduh bahwa Muawiyah melakukan sebagian dosa besar. Seperti, ya, dituduhkan dibuat dalam riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa Muawiyah pernah dihidangkan khamar atau dia minum khamar. Ya. Hal ini terdapat dalam sebuah riwayat dalam kitab Abu Nu'aim, ya, menceritakan di sini, ya, dari Muhammad bin Kam al-Quradi qala ghadha Abdurrahman bin Sahal al-Ansari fi zaman Utsman wa Muawiyah amiru ala Syam. Ini cerita riwayatnya begitu. Ya, di mana Abdurrahman bin Sahal ikut berperang di zaman Utsman, kemudian Muawiyah adalah pimpinan gubernur di Syam. Ya. Pamar bihi rawaya khamrin tuhman li Muawiyah. Nah, ini ceritanya begitu. Lalu dilihat adanya apa namanya? Semacam keledai atau rombongan membawa khamar kepada Muawiyah. Waburun faqama ilaihi Abdurrahman birumhihi, dan juga di dalam itu juga ada membawa gandum. Lalu Abdurrahman bin Sahal ini membawa tombaknya ke sana, fanaqara kullu rawiyatin minha. Jadi setiap galon itu ditusuk oleh Abdurrahman bin Sahal dengan tombaknya. Wanawashahu ghilmanuhu hatta balaga mas'anata Muawiyah, ya. Kemudian orang-orang yang membawa itu, pesuruh-pesuruh itu membawa tadi melawan sahabat tersebut Abdurrahman, kemudian sampai kepada Muawiyah. Faqala da'u fa inna shaykhun qad zahaba 'aqluhu. Lalu Muawiyah mengatakan, biarkan saja, dia itu adalah orang tua yang sudah pergi, sudah berubah akalnya. Faqala kadzaba Allah wallahi. Lalu dijawab oleh Abdurrahman bin Sal, sungguh dia bohong. Ma dhahaba 'aqli, walakin Rasulullah nahana an nurkhila butunana wa asqiyatana, tapi Rasulullah melarang kita, perut kita dan juga apa namanya galon-galon kita, wa ahlifu billahi la in ana baqitu hatta ara fi Muawiyah ma sami'tu min Rasulullah sallam la buqaran la abquranna batnahu wa la amutanna dunahu. Nah, ini riwayat yang disebutkan. Bagaimana riwayat ini benar atau tidak? Ini riwayat adalah yang paling lemah, tujadu biha aksar min illah, di mana riwayat ini mendapati banyak cacat sekali. Pertama di antaranya terdapat dalamnya adalah Ismail bin Musa Al-Farazi yang dituduh sebagai seorang Rafidah. Nah, ini kita lihat nanti rawi-rawi pada umumnya adalah orang Syiah Rafidah. Saduqun yukhti, ya. Fawa yajma' baina dha'fail awal wa khata' wa tsani ar-rafid. Kemudian dia orang yang lemah dalam riwayatnya, kemudian juga dia berakidah Rafidah. Ya. Wa riwayat amsalu mardudatun fi mithl hadha. Nah, riwayatnya ini ditolak, ya. Yang kedua terdapat di dalamnya Muhammad bin Ishaq saduq udallis dan juga warumiyah bitasyayu. Juga orang ini dituduh dengan lebih loyal kepada pemikiran Syiah. Yang ketiga ada lagi di dalamnya Buraida au Yazid bin Sufyan laisa biqawi wa fihi rafd. Jadi umumnya rawi-rawinya adalah orang-orang yang terindikasi memiliki akidah Rafidah. Qala Ibnu Hajar sanadu dhaif min ajli Yazid bin Sufyan. Ya, di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang sanad hadis ini adalah sanadnya lemah karena dapat dalam rawinya sanad silsilah rawinya itu Yazid bin Sufyan. Kemudian mereka bertiga ini terdapat di dalam sanad hadis ada tiga orang yaitu terindikasi memiliki akidah Syiah atau Syiah Rafidah. Maka tidaklah pantas diterima riwayat seperti ini dari mereka, ya. Kemudian dalam sanad ini ada namanya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi meriwayatkan. Sesungguhnya dia tidak menemukan masa Muawiyah, ya. Karena dia baru lahir fi awal khilafah Ali. Karena dia lahir, ya, di akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini bentuk-bentuk kejanggalan dalam riwayat tersebut. Kemudian, ya, ada riwayat lain. Ya, riwayat lain yang sama diwakon oleh Asy-Syasy dalam musnadnya. Itu bercerita dengan riwayat yang sangat panjang sebetulnya, ya. Bercerita tentang tuduhan bahwa dalam riwayat ini terdapat Muawiyah dituduh meminum khamar. Riwayat ini adalah juga memiliki banyak kecacatan. Ini cukup panjang riwayatnya kalau kita bacakan di sini disebutkan anna Ubadah bin Samit marrat alaihi kitaratun wa huwa bi Syam. Bahwa Ubadah bin Samit melihat sebuah rombongan ketika dia di Syam membawa khamar. Lalu Ubadah bin Samit bertanya, "Apa ini? Az-zaitun kila la bal huwa khamr. Bal khamr." Jadi, ini apakah ini minyak? Bukan, ini khamar. Tuba' li fulan, untuk dijual kepada si fulan. Fa akhadha shafratan min as-suq fa qama ilaiha wa lam yadhar minha rawiyatan illa baqarah. Semua diambil pisau tombak gitu, dia tusuk semua galon-galon itu. Wa Abu Hurairah idza ka bisyam farsala fulan ila Abi Hurairah. Ini maksudnya di sini sepulan mengutus kepada Muawiyah faqala ala tumsik anna akhaka Ubadah bin Samit, kenapa engkau tidak mencegah melarang saudaramu Ubadah bin Samit ima bil ghadawati fayaghdu ila suqi fayufsidu ala ahli zimma matajirahum, di mana dia merusak dagangan-dagangan para ahli zimmah, itu orang-orang non muslim yang hidup di wilayah Islam. Wa imma bil ashi fayaqudu bil masjid laisa lahu amal. Imma di sore hari dia duduk di masjid, pagi hari merusak dagangan orang-orang ahli zimmah. Ini riwayat ini, ya. Kemudian lanjutan di situ ini adalah seakan-akan dia memperbolehkan Muawiyah ini perjualan perdagangan khamar secara terang-terangan. Maka ini riwayat ini dikaji oleh para ulama kita, apa benar? Dalam riwayat ini terdapat juga banyak cacat, ya, dari sisi sanadnya. Riwayat ini juga terdapat dalam Musnad Ahmad biduni dzikri kisah khamar. Di dalam Musnad Ahmad riwayat yang sama itu tidak ada kisah menyebutkan tentang adanya khamar, ya, dan tidak ada dialog antara Ubadah dan Abu Hurairah, ya, dan juga tanpa ada penyebutan Muawiyah. Nah, ini banding antara riwayat ini dan riwayat yang terdapat dalam Musnad Ahmad. Tidak ada kisah adanya di sana khamar, penyebutan khamar, juga tidak penyebutan ada dialog antara Ubadah bin Samit dengan Abu Hurairah, dan juga tidak ada penyebutan Muawiyah. Kemudian riwayatnya riwayat yang mursal. Kejadiannya ada di Syam. Ya, wa Ubadah bin Rifa'ah tabi'i madani. Nah, di antara rawinya di sini ada Ubaidah bin Rifa'ah tabi'i. Ini adalah dia seorang ahli Madinah. La turaf lahu riwayah wala samin Ubadah. Nah, yang meriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwa ini adalah Ubaidah bin Rifa'ah tabi'i madani, dia hidup di Madinah dan tidak dikenal dia tuh punya riwayat ya satu telepon dari mendapatkan hadis dari Ubadah bin Samit dan juga tidak dari Abu Hurairah. Maka ini jelas riwayatnya mursal, ya khafi dhaif, ya. Kemudian yang ketiga adalah di dalam riwayat Bihaqi, dalam kitab Bihaqi Imam Dalail Nubuwah menyebutkan bahwa di sana disebutkan bahwa Abi an Ubaidah bin Rifa'ah qadimat rawaya khamrin fa ataha Ubadah bin Samit fa kharraqaha wa qala inna bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'a bin nasyati wal kasli wan nafaqati fil usri wa yusri wa ala amrin bil ma'ruf wa nahyin munkar. Ini riwayat ini menyebutkan di mana Ubadah bin Samit mengingkari perbuatan tersebut, kemudian dia menjelaskan bahwa kami membayar Rasulullah SAW wajib taat dan patuh kepada pemimpin dalam keadaan senang ataupun susah, malas maupun dalam terjadinya kesulitan dan kemudahan, ya, dan mengingkari, menyuruh kepada yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar. Nah, kemudian disebutkan di sini, ya, wa qala makathir wa hadza isnad jayyid qawin lam yukhrijuhu. Kata Ibnu Katsir di sini riwayat yang benar ini dalam Dalail Nubuwah, karena Imam Baihaqi tidak ada juga penyebutan-penyebutan kisahnya nah khamar, adanya dialog antara Ubadah bin Samit Abu Hurairah ataupun ada penyebutan Muawiyah, ya. Kata Ibnu Katsir ini riwayat yang kuat, ya, daripada banding riwayat yang lemah sebelumnya. Kemudian yang kedua dijelaskan jawaban oleh seorang penulis kitab, yaitu dalam riwayat ini majab bi wujuh, ya, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa yang menjual khamar tersebut adalah washtarun min ahli zimma, ya, adalah orang ahli zimma. Wa hadha wadi min qawli Muawiyah kama fi nas riwayah. Jadi kalau kita ngambil melihat bahwa yang menjual dan membeli itu ahli zimma, orang non muslim, ya. Kemudian disebutkan fayusadu ala ahli zimma matajirahum. Asani mahadas dan min Ubadah bin Samit fi hamlihi al hadis an Muawiyah. Kemudian apa yang terjadi adalah istia dari Ubadah, ya. Dia kira bahwa menurut ada perbuatan adalah tersin Muawiyah. Kemudian juga tidak dapat dalam riwayat tersebut apa yang menyebutkan bahwa khamar tersebut adalah milik Muawiyah, ya. Karena dalam riwayat tersebut hanyalah khamar untuk ba'ali fulan, tidak disebutkan untuk Muawiyah atau bukannya. Kemudian walaupun ditakdirkan law sahaha dil khabar lakana fi ta'n fi Utsman. Kemudian juga seandainya riwayat ini benar, tentu ini juga celaan kepada Utsman, bagaimana dia sampai kepadanya berita tentang Muawiyah menjual khamar dan tidak memecatnya dari kekuasaannya. Ini banyak sekali jawaban-jawaban ulama terhadap riwayat ini, dan jelas riwayatnya lemah, kemudian juga kontradiksi, kemudian rawinya tidak seperti yang meriwayatkan dari Ubadah, tidak pernah meriwayatkan hadis apa-apa dari Ubadah, ya, kemudian bertolak belakang dengan riwayat-riwayat yang lain, ya. Kemudian, ya, tuduhannya minum khamar, ini juga dalam sebuah riwayat, sebuah hadis sebutkan Muhammad dari Abdullah bin Buraidah, qala dakhaltu ana wa abi ala Muawiyah. Abdullah bin Buraidah menyebutkan aku masuk dan ayahku menemui Muawiyah. Lalu kami duduk fajalasan ala furush, lalu menyuruh kami duduk di atas permadani. Kemudian dia hidangkan ke tengah kami makanan. Fa'akalna, summa utina bisyarab. Kemudian dihidangkan kepada kami minuman. Lalu Muawiyah minum. Summa nawal wa abi. Kemudian dia suruh minum abah bapakku. Summa qala ma syaribtu munzu haramahu Rasulullah SAW. Qala Muawiyah. Abah bapaknya menurut menjawab minuman yang ditawarkan Muawiyah. Aku tidak pernah minum setelah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Maka Muawiyah mengatakan tu ajmalu syababi Quraisy. Aku adalah pemuda Quraisy yang ganteng wa ajwadu syazagran, ya. Kemudian masya'un kuntu ujidu ajidu lahu ladzatan kama kuntu ajiduhu wa ana syabun. Aku tidak mendapatkan ketenangan dalam meminum seperti mana aku dapat saat muda. Ghairul laban au insanin hasanin hadis yuhadisuni, ya, selain daripada susu atau seorang yang bicara baik kepadaku. Nah, yumkin rabbi an riwayah munkar sanadan. Jadi sini disebutkan bahwa riwayat ini sanadnya adalah munkar. Disebutkan sini seakan-akan Muawiyah ya minum khamar di sini. Hadis di mana kemungkar riwayat ini adalah terdapat dalamnya riwayat Yazid bin Habab yukhti' fil hadis wa huwa huna akhta. Ya, dia terdapat kesalahan dalam meriwayatkan hadis ini. Ya. Fa'ata bi ziyadatin, yang dia menambah dalam riwayat ini yang tidak terdapat dalam riwayat yang lainnya, seperti riwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Bal wa munkar idh laisa bi inkana yatafarda rawin bi haditsin marfu'in. Ya, dia sendiri, ya, kalau hadis munkar itu adalah mukhalafatu dhaif li thiqah, ya, itu orang yang lemah dalam riwayatnya menyalahi orang yang lebih thiqah dalam riwayatnya. Ya. Kemudian dua itu yang pertama, bahwa di dalam matan, di dalam sisi sanad juga dapat sisi kemungkaran, di simatan juga terdapat sisi kemungkarannya. Ya. Karena di dalam riwayat yang lain, fa minallahu di anasyakul kisah hakadha naqis wa huwa mahdhufun wallahu alam, disebutkan di sini riwayat yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah fil Musnad fala iskala wala khata fiha. Di mana dalam riwayat Abi Syaibah tidak ada kesalahan seperti ini. Riwayatnya adalah Abu Syaibah yang diriwayatkan oleh lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya itu dari Abdullah bin Raidah, dakhaltu ana wa abi ala Muawiyah. Aku masuk dan ayahku menemui Muawiyah. Kemudian ba'ajlasa abi ala sarir, lalu dia menyuruh ayahku duduk atas kasur, wa utiya bi ta'am, kemudian menghidangkan makanan. Lalu kami makan, fata'imna, wa atabi syarabin, fasyariba, lalu dia hidangkan minum, kami minum. Faqala Muawiyah, lalu Muawiyah mengatakan, ma syai'un kuntu astaladzu bi astalidzuhu wa anasyabun, ya, aku tidak ada yang paling lezat waktu aku muda, lalu dia mengambilnya, al-yawm, pada hari ini, illal laban, kecuali susu. Jadi, riwayat yang benarnya adalah Muawiyah mengatakan, aku tidak paling senang meminum dari sejak muda sampai hari ini, kecuali susu, laban, ya. Kita mengartikannya susu laban, ya, sebetulnya adalah laban itu adalah memang susu yang asli yang belum di apa, susu kambing yang asli gitu, ya. Ya. Kalau di kita apa namanya, semirip-mirip yakut. Fa ini akhudhu kama kuntu akhudhu qabla al-yawm. Ini maka dia katakan aku suka, aku senang minum susu itu sebagaimana aku minumnya pada hari ini. Jadi tidak dimaksud itu khamar. Nah, ini bentuk kelemahan riwayat dan terdapatnya penambahan dalam riwayat mungkar sebelumnya. Jadi yang dimaksud ini adalah kesenangan dia minum susu. Kemudian, ya, disebutkan juga wa hadza mushkilah fil matan ma syaribtu mundu. Jadi terdapat kejanggalan dalam matan hadis juga terdapat yang, ya, yang tidak dapat dalam Musnad Abi Syaibah yang tadi. Oleh sebab itu Imam Al-Haythami dalam kitab Bilu Az-Zawaid, ya, tidak menyebutkan dalam majma' zawaid, tidak menyebutkan tambahan tersebut, tambahan yang tadi yang mungkar itu. Ya, wa fi kalam Muawiyah syai'un taraktuhu. Dia sebutkan ada, dia mengisyaratkan di dalam berkata Muawiyah ada sesuatu yang aku tinggalkan. Bal bawa ba'ala di riwayat biqaulihi, bahkan Al-Haythami memberikan judul bab terhadap hadis ini, yaitu bab majah fil laban. Ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan minum laban atau susu. Fal masyur kana laban wa huwa sahih, yang diminum itu adalah susu bukan khamar. Nah, ini jawaban-jawaban terhadap riwayat-riwayat yang digunakan oleh orang-orang untuk mencela Muawiyah, ya. Kemudian Muawiyah sendiri adalah orang yang sangat tegas terhadap orang-orang yang minum khamar. Nah, ini tidak mungkin dia sendiri minum khamar, justru dia memberikan hukuman yang tegas terhadap orang-orang yang minum khamar. Seperti dia memberikan hukuman ta'zir, yaitu orang yang bila mabuk dan membunuh orang lain, maka dia adalah dibunuh. Ya. Walaupun sebagian sahabat tidak sudah hukum tersebut. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa tidak akan mungkin dia membunuh khamar, bahwa dia memiliki hukum yang tegas terhadap orang yang minum khamar. Ya. Kemudian, ya, dalam kisah-kisah yang lain menunjukkan bagaimana ketegasan Muawiyah terhadap orang-orang yang minum khamar. Maka disimpulkan dari riwayat ini bahwa riwayat menyatakan terdapat dalam yang minum khamar itu ada riwayat yang lemah baik secara sanadnya maupun secara matannya, ya. Yang hakikat diminum adalah laban atau susu dalam bahasa kitanya, ya. Kemudian juga Muawiyah, ya, seandainya kalau yang diminum itu adalah khamar, tentu tidak mungkin Buraidah juga ikut meminumnya, ya. Kemudian juga, ya, Muawiyah adalah memiliki ketegasan tentang orang yang minum khamar, ya, sebenarnya dalam riwayat yang telah kita sebutkan tadi, ya, jika seorang peminum khamar sempat membunuh orang lain dalam ketika mabuk, maka dia hukumnya adalah tetap di kasas atau dibunuh juga. Kemudian juga ada hal-hal yang menunjukkan di sini, ya. Kalau seandainya terbukti dia minum khamar dan para tabi'in dan sahabat diam, tentu ini adalah bagian celaan terhadap sahabat-sahabat yang mendiamkan tentang perbuatan Muawiyah tersebut. Kemudian di antara tuduhan lain kepada Muawiyah juga adalah menuduh Muawiyah itu adalah menjual berhala. Menjual berhala. Sebenarnya waqan al-Balaziri dari Jalan Jarir, dari Amas, dari Abi Wa'il, berkata, kuntu ma'a Masruq bil silsila. Ini aku di sebuah tempat bersama Masruq, kata Abi Wa'il. Pemarat bi safa'inun fiha asnam. Lalu aku melihat ada kapal-kapal, di dalamnya banyak sekali berhala-berhala, ya. Tamasilur rijal, min sufrin tamasilur rijal. Ini dari terbuat dari sebuah kapas, kemudian yaitu berhala-berhala berbentuk manusia. Fasalahum anha, lalu bertanya, faqalu ba'atha biha Muawiyah ila ardi Sanad. Ini adalah Muawiyah mengirimnya untuk dijual ke negeri Hindu di India dan Sanad. Faqala Masruq, law a'lamu annahum yaqtulunani, ya, la araftuha la gharraqtuha. Jadi kalau seandainya aku tidak takut mereka akan membunuh saya akan tenggelamkan itu. Walakin akhafu an yu'adzibuni, aku takut akan dia mereka akan mengadabku. Ini bentuk daripada bentuk riwayat tersebut. Jawaban terhadap riwayat ini adalah riwayat ini juga dhaif dari sisi sanad dan juga dari sisi matannya. Ya. Adapun sisi sanadnya adalah di dalamnya terdapat Sulaiman bin Mihran al-Asmas siqatun hafid ila anu yudallis. Dalam riwayat ini ya yudallis. Ya. Kemudian waqad astaqata wasta bain wa bain Abi Wa'il wa naba Imam Ahmad, dan Imam Ahmad menjelaskan siapa darawi yang di apa namanya ini dihilangkan antara riwayat ini oleh Ahmad. Boleh jadi yang hilang itu adalah seorang tokoh Syi'i, ya, yang membenci Muawiyah. Orang Syi'i membenci Muawiyah. Berkata Muhanna, salah seorang murid Imam Ahmad, salatu Ahmad an hadisil Ahmad. Jadi ditanya Imam Ahmad tentang hadis ini dari Abi Wa'il bahwa Muawiyah yaitu la'iba bi asnam, ya, bermain-main dengan berhala. Faqala ma aghladha ahlul kufa ala ashabi Rasulullah SAW. Imam menjawab, betapa kasarnya, jeleknya tingkah laku penduduk Kufah terhadap sahabat Nabi SAW. Walam yasail hadis, kata Imam Ahmad. Tamat, lam yasail hadis. Hadis itu tidak benar. Qala tilkum bihi rajulun minas syiah. Itu adalah, kata Imam Ahmad, tilkum, ya, bihi rajulun minas syiah. Itu adalah riwayat dari orang syiah. Nah, berkata juga Imam Ahmad, fi hakiman qalina mu'ayla bi asnam. Ya, maka Imam Ahmad berkata kepada orang-orang yang menuduh bahwa Muawiyah ya sudah memperjualbelikan atau bermain dengan berhala, pakai apa memang kala ina Muawiyah ya bi'aha. Jika itu ungkapan Imam Ahmad kepada orang yang menuduh bahwa Muawiyah menjadikan suatu berhala-berhala ataupun patung-patung itu sebagai mainan, bagaimana orang menuduhnya untuk menjual, ya, dan ini tentu sudah suatu kebatilan dan kebohongan. Yang ajaib sekali disebutkan di sini bahwa riwayat menyebutkan tentang Muawiyah menjadikan patung-patung sebagai hiasan, ya, itu sama sanadnya dengan riwayat yang tadi menuduh Muawiyah sebagai mengirim patung untuk dijual ke negeri India, ya. Maka ini menunjukkan bahwa yang membuat riwayat palsu ini sama orangnya, waktu tujuannya juga sama, yaitu untuk memfitnah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian juga tuduhan-tuduhan lain yang ditimpakan kepada Muawiyah adalah menuduh, ya, bahwa Muawiyah pernah membunuh sebagian sahabat atau tabi'in. Ya, sebenarnya tuduhan mereka, ya, dituduh oleh mereka seperti dia membunuh Abdurrahman bin Khalid bin Walid, ya, anaknya Khalid bin Walid. Sebenarnya berkata Tabari, ya, khabar insaraf Abdurrahman bin Khalid ila Hims wa halakihi. Cerita tentang perginya Abdurrahman bin Khalid bin Walid, anak Khalid bin Walid ini kepada negeri Hims, dan kemudian dia meninggal, ya, didapatnya fi ansarf Abdurrahman bin Khalid bin Walid min biladir Rum ila Hims, di mana disebutkan bahwa di mana Abdurrahman bin Khalid ini keluar dari negeri Rum untuk menuju negeri Himsun. Hims ini adalah daerah di Syria sekarang. Pada Sa'id bin Asal Nasrani ilaihi syurbatun masmuma. Lalu ada orang Nasrani yang meracunnya, ya, fi maqila syafasharaba faqatalathu, maka dia meninggal akibat diracun oleh seorang Nasrani. Kemudian Imam Tabari meriwayatkan dari jalan Umar bin Syubah, dari Ali bin Muhammad Al-Madaini, dari Musram bin Muharib, Abu Abdurrahman bin Khalid bin Kana, ya, Ila Masyan bin Syam. Nah, ini cerita yang tidak benar. Kalau Abu Tabari menyebutkan yang membunuhnya, dia adalah karena diracun oleh seorang orang Nasrani. Ketika dia pulang dari negeri Rum, ya, menuju Hims, ya. Tapi ada riwayat lain yang palsu, yang tidak benar, mengatakan bahwa orang-orang Alisha mulai kagum dengan Abdurrahman, anak dari Khalid bin Walid ini, ya. Sehingga Muawiyah curiga nanti akan mempengaruhi kesetiaan penduduk Syam kepada dia. Nah, ini dalam riwayat ini ceritakan, ya. Kemudian ketika itu Muawiyah cemas itu, maka Muawiyah membuat taktik untuk merencana pembunuhannya. Ini isi dari riwayat tersebut. Bantahan terhadap riwayat ini adalah, pertama adalah kabar ini adalah tidak sahih, dan di dalamnya terdapat banyak sekali cacatnya riwayat ini. Di dalam terdapat Maslamah bin Maharib wahwa ziyadi fi jahala. Ya, ini orang tidak kenal siapa rawinya, jahala, fi jahala. Kemudian di dalam terdapat Maslamah bin Maharib lam yudri kisah, dan dia sendiri pun tidak mendapat kisah ini. Wahwa lairi an Muawiyah illa biwasitatin, mana dia tidak mendapatkan riwayat kecuali dengan perantara. Mimma yadulu ala anna qissah munqati'an sanad. Jadi riwayat dari sanad ini adalah munqati', terputus. Kemudian dalam sanad hadisnya terdapat Ali bin Muhammad Al-Madaini Al-Ambari, yang mana dinilai oleh Imam Ibnu Adi dalam kitab beliau, ya, laisa biqawi fil hadis wa huwa sahibu akhbar. Orang yang tidak kuat dalam meriwayatkan hadis, dan dia adalah orang suka membawa cerita-cerita. Qala ma lahu min riwayat musnad. Sedikit sekali riwayat-riwayatnya yang punya sanadnya yang terhubung. Karena itulah Imam Tabari meriwayatkan riwayat ini dengan fi maqila. Jadi di fi maqila, bukan memastikan sebagai riwayat-riwayat yang lain, ya, yang sahih. Jadi sigatu tamrid. Berkata Ibnu Katsir menilai riwayat ini, za'ama ba'dhum anna dhalika an Abi Muawiyah fi dhalik. Wala yasih wallahu alam. Kata Ibnu Katsir, ketika hadis yang riwayat menyebutkan Tabari menyebutkan tadi bahwa yang membunuh adalah orang Sarni yang meracunnya, lalu Ibnu Katsir menimpali bahwa ada yang menyangka bahwa itu atas perintah Muawiyah, la wala yasih, itu tidak benar, kata Ibnu Katsir, ya. Kemudian yang kedua adalah setelah penambahan sisi sanad yang lemah, ya, kemudian terdapatnya di dalam matanya juga hal-hal yang aneh-aneh, ya. Karena tidak mungkin kenapa Muawiyah harus membunuhnya, karena kalau dia sebagai seorang panglima perang, bisa saja Muawiyah memecatnya, tentu dia tidak perlu lagi, tidak akan, ya, tidak harus dibunuh, ya. Maka tidak menjadi kesulitan Muawiyah untuk menuntut Abdurrahman bin Khalid untuk, ya, dipecat dari pemimpin dari sebagai panglima perang atau sebagai pemimpin pasukan, ya. Maka tentu tidak butuh untuk tindakan sampai membunuhnya. Kemudian Muawiyah sendiri, ya, memecatnya dan menggantikan posisinya itu Sufyan bin Auf Al-Ghamidi, ya. Wa hadha yashkil su'ubatu 'ala Muawiyah, ya, ini menunjukkan tidak ada kesulitan bagi Muawiyah untuk memecatnya. Bal inna Muawiyah kana ya'zuru an imara man huwa 'azamu aqwa min Abdurrahman bin Khalid. Bahkan Muawiyah sendiri pun pernah memecat atau menggantikan pimpinan-pimpinan pasukan dengan orang yang lebih memiliki kedudukan, memiliki pengaruh lebih besar daripada Abdurrahman bin Khalid bin Walid ini. Yang ketiga adalah bagaimana mungkin Muawiyah berencana untuk membunuhnya, ya. Sebenarnya disebutkan dalam waktu perang tahun 48 perang Bah yang melauti lautan, bahwa anu khaydu ahli Mesir Uqbah bin Amir Al-Juhani, di mana pemimpin pasukan Mesir itu adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani wa al-Madinah Munzir bin Zuhair. Ya, di dalam pasukan Madinah dipimpin oleh Munzir bin Zuhair wa ala jami'im Khalid bin Abdurrahman bin Khalid. Bahkan untuk di atas, kalau dari Mesir tadi disebutkan pimpinan Uqbah bin Amir bin Al-Juhani, dari Madinah adalah Munzir bin Zuhair, lalu kepala dari atas kedua orang ini itu anaknya dari Abdurrahman bin Khalid tadi, yaitu Khalid bin Abdurrahman bin Khalid bin Walid, ya. Bagaimana mungkin Muawiyah, ya, kalau seandainya dia benci kepada orang tuanya, akan mengangkat anaknya sebagai panglima perang di atas dua pasukan tadi. Nah ini suatu tolak belakangnya berita itu, ya, di mana Muawiyah itu menunuh Abdurrahman bin Khalid bin Walid, sedangkan dia sendiri mengangkat anak dari Abdurrahman itu menjadi panglima, ya, di atas dua pasukan dari Mesir dan dari Madinah. Ini adalah kontradiktif yang terbukti di segi matanya, ya. Ya tidak akan mungkin Muawiyah mengangkat anaknya sebagai pimpinan tentara, sedangkan Muawiyah ya telah membunuh ataupun anaknya tidak akan mungkin juga mau dipilih, ya dia ketika tahu bahwa ayahnya dibunuh oleh Muawiyah sendiri. Ini apa namanya data-data fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa kelemahan bagi segi sanad maupun segi kandungan matannya dari riwayat tersebut. Baik. Kemudian juga menyebutkan riwayat-riwayat. Ya, ada tuduhan-tuduhan adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa riwayat itu menunjukkan adalah celaan Rasulullah kepada Muawiyah, seperti riwayat yang masyhur kepada Ibnu Abbas lanhu ketika Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Abbas untuk manggil Muawiyah. Ya, namun Ibnu Abbas setiap memanggil Muawiyah masih dalam keadaan makan. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW Muawiyah masih dalam keadaan makan. Maka idhab wad'u li Muawiyah, ya. Pergi tolong panggilkan aku Muawiyah, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fajitu faqultu, lalu aku kembali dan beritahu Rasulullah SAW huwa ya'kul, dia sedang makan. Qala thumma qala li, kemudian Rasulullah pergi menyuruh lagi kali kedua, idhab fad'u li Muawiyah. Ya, pergilah tolong panggilkan Muawiyah untukku. Maka aku pergi ke Ibnu Abbas, faqultu huwa ya'kul, dia masih makan ya Rasulullah. Faqala la asba'allahu batnah, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Ya. Faqalu, maka orang-orang yang membenci Muawiyah, orang-orang yang tidak senang Muawiyah menjadikan hal ini adalah menunjukkan bahwa Rasulullah mendoakan keburukan untuk Muawiyah. Nah, jawaban untuk ini adalah di mana ulama-ulama Ahlussunnah menjadikan hadis ini adalah keutamaan Muawiyah. Ya. Bukan sebagai celaan kepada Muawiyah. Ya. Sebenarnya berkata Syekh Al-Albani, qad yastaghillu ba'dul firaq, ya, sebagian kelompok-kelompok menjadikan hadis tadi ya untuk menjadikan sebagai celaan dari Rasulullah SAW kepada Muawiyah, dan hal ini tidaklah menunjukkan hal itu, ya. Telah ditunjukkan oleh para ulama bahwa ayyakun min babil qawli sabiq ala lisan min ghairi qasdi wuqu'ihi, di antara penjelasan ulama adalah itu hanya sebagai ucapan yang tidak dimaksud ya oleh Rasulullah SAW, itu hanya sebagai ungkapan ya, dan tidak mendoakan keburukan untuk Muawiyah. Sebagaimana ungkapan-ungkapan lain Rasulullah mengatakan taribat yadak, ya, celaka tanganmu dan seterusnya. Wa imma antakuna uqubatullahu litakhuri, dan juga jawaban ulama, imma itu adalah untuk karena Rasulullah SAW hukum bagi dia atas keterlambatannya. Imam Nawawi menjelaskan tentang doa ini, kata Imam Nawawi ketika menjelaskan maksud dari hadis ini, adapun doanya Rasulullah SAW kepada Muawiyah, Allah yashwahina ta'akhir fihi, jawaban ketika dia terlambat ya masih makan ketika dipanggil Ibnu Abbas. Di sini ada dua penjelasan. Pertama kata beliau, anu jara al-lisani bila qasdin, itu hanya sebagai umpakan tanpa dimaksud makna yang sebenarnya. Yang kedua adalah kata Imam Nawawi, itu mungkin sebagai bentuk apa namanya teguran Rasulullah kepada Muawiyah karena dia terlambat. Maka oleh sebab itu Imam Nawawi juga menegaskan daripada tempat yang lain, khafa sallallahu an yusadifa syai'un min dzalika ijabatan. Maka Rasulullah SAW juga mencemaskan jangan-jangan doa itu adalah sebuah bentuk yang diterima. Maka Rasulullah membawaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ghoriba ilai fi ayyajal dzalika rahmatan wa kafaratan qurbatan. Di mana Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap doa-doa yang dia peruntukkan kepada seorang salah seorang dari umatnya, hal yang seperti tadi itu dijadikan sebagai rahmat dan kafarat bagi mereka. Hanya ini terjadi kata Imam Nawawi, ya, adalah dalam kondisi yang sangat jarang. Walaikum fahsyan walaikum tufahsyan, Rasulullah itu bukanlah orang yang suka berkata-kata keji atau melakukan perbuatan yang melaknat dan juga atau membalas dendam. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan, faqad fahima Imam Muslim rahimahullah, Imam Muslim memahami hadis ini adalah sebagai bentuk tuntut keutamaan Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah itu tidak pantas mendapatkan doa itu. Fahada akhalahu fi babi, karena itulah Imam Muslim memasukkan hadis ini dalam bab yang judulnya Abir Wasilah, yaitu kebaikan dan hubungan silaturahim. Wa ja'alu ghairuhu min manaqib Muawiyah, dan para ulama lain juga menjadikan hadis ini sebagai bentuk keutamaan Muawiyah, ya, li'annahu fi haqiqah yasiru du'aan lah, ya, du'aan, karena itu adalah sebetulnya hakikatnya doa untuk Muawiyah, bukan doa untuk keburukan tapi untuk kebaikan. Berkata Hafiz Ibn Asakir dari para ulama hadis juga, wa sawma ruya fi fadl Muawiyah, Dan Muawiyah bin Asakir menyebutkan ini adalah hadis yang paling sahih dalam menerangkan tentang keutamaan Muawiyah, ya, yaitu hadis Abi Hamzah dari Ibn Abbas, Anas Malik tadi. Kemudian juga berkata Imam Suyuti dan Imam Syafi'i juga sebelumnya menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan Muawiyah. Asahu ma warada fi fadli Muawiyah hadis Ibn Abbasin. Yang paling sahih tentang menjelaskan keutamaan Muawiyah adalah hadis Ibn Abbas. Ya. Dan itulah berapa penjelasan ulama tentang maksud dari hadis. Berkata pula Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir menyebutkan juga mengomentari wa qad intafa'a Muawiyah bi hadhihi da'wah fi dunya wa ukhrahu. Kata Ibnu Katsir, sungguh Muawiyah telah mendapatkan keuntungan dari doa ini baik di dunia pun di akhirat. Adapun di dunia, tatkala dia menjadi pemimpin di negeri Syam, di mana dia makan sehari itu 7 kali, ya. Yujau bi kus'atin fi halahmun katsir, ya, ini namanya daging dia makan. Kemudian, ya, dia orang yang suka makan gitu. Disebutkan wallahu ma asba inna ma a'ya, ya. Kemudian wa hadhi ni'matun wa ma'idatun yarghabu fiha kullul muluk. Inilah kesenangan biasanya setiap raja mendapatkan makan yang banyak, ya, kesenangan itu. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat kata Ibnu Katsir, atba'a muslimun hadal hadis bi hadis alladhi rawahu Bukhari wa ghairuhuma min riwayatin an jama'atin min as-sahaba, di mana Imam Muslim menunjukkan mengikuti melanjutkan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW berkata, Allahumma inna ana basharun, ya Allah, aku ini adalah seorang manusia, fa ayyuma 'abdin sababtu, ada seorang pun yang aku celah au jallatu atau aku cambuk au da'utu 'alaihi atau aku doakan untuk hal yang buruk, wa laysa lidzalika ahlan, dan dia tidak patut untuk menerima itu, faja'al dzalika kafaratan, maka jadikanlah itu sebagai pengampunan wa qurba dan pahala, ya, yang mendekatkannya kepada Engkau wahai Allah pada hari kiamat. Ini adalah beberapa penjelasan ulama tentang, ya, keutamaan hadis tadi menunjukkan tentang keutamaan Imam Muawiyah, bukan menunjukkan tentang kekurangannya. Baik. Kemudian, ya, ada tuduhan lagi bahwa za'mu anna fihi taqlil min sya'ni Muawiyah, juga sama dengan hadis yang pertama tadi mengatakan di mana mereka bukan, dalam hadis yang lain menunjukkan ini adalah menunjukkan tentang menjatuhkan kehormatan Muawiyah ketika salah seorang wanita ini dari hadis Fatimah binti Qais, ya, bahwa Abu Umar bin Hafs talaqaha al-Battatah, dia telah menolak, karena mentalak istrinya, Abu Umar mentalak istrinya Fatimah binti Qais ini, wa huwa ghaibun, yang dia tidak berada di tempat, ma fa arsala ilaihi waqilu bi sya'irin, ya, lalu diutus, ya, seorang ke membawa kemudian fasakhitathu, dan kemudian mengecewakan Fatimah ini, wallahi ma laka alaina min syai'i, ya, faja'a Rasulullah SAW, lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, fa dzakar dzalika lahu, lalu Rasulullah SAW dia menceritakan kisah itu kepada Rasulullah SAW, faqa laisa laki alaihi nafaqah, ya, engkau tidak berhak lagi mengambil nafkah dari dia, dari suaminya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, karena dia di sini fa'amara an ta'tadda fi baiti Ummi Syarik, kemudian dia menunggu idahnya di rumah seorang sahabat Nabi yaitu Ummi Syarik, faqa tilka imra'atun yakshaha ashabi, ya, kemudian kata dia, itu wanita, kalau Ummi Syarik itu biasanya banyak datang kepada sana sahabat-sahabatku, ya. Ya, tadi ini Ummi Maktum, ya. Kemudian, ya, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menunggu idahnya selesai di rumah Ummi Maktum. Fa'in rajul ma'ama, karena dia adalah laki-laki yang buta, tuda'ina siyabaki, dan di situ engkau pun tidak masalah, tidak memakai hijab, ya. Karena faidah halalti faazinin, jika engkau sudah selesai idahnya datang kepadaku. Palama halal tu adalah ketulahu anu Muawiyah Abi Sufyan wa Abu Jaham khotobani. Nah, di sini hadisnya, ketika dia setelah habis idahnya, nah, Fatimah binti Qais ini mengatakan, saya dilamar oleh dua orang, Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Abu Jahmin, Abu Jaham, ya. Maka Rasulullah menjelaskan, adapun Abu Jahmin, fala yadha asaw an atiqihi, Abu Jahm ini adalah tidak pernah meletakkan tongkat dia dari pundaknya. Nah, ini ditafsirkan oleh ulama ada menyebutkan dia banyak sering safar atau dia sering suka memukul wanita. Wa ma mu'ay fa salukun la malalahu. Adapun mu'ay itu adalah orang yang apa namanya tidak punya harta. Inkihi Usama bin Zaid. Akhirnya Sulaim menawarkan kepada dia untuk menikah dengan yaitu Usama bin Zaid. Ini anak dari kekasih Rasulullah Zaid ya bin Harisah. Faqarihtuhu. Suma qala inkihi Usama. Aku tidak suka. Kemudian dia suruh aku menikah lagi dengan Usama. Panakahtuhu ya. Maka aku menikah dengan Usama. Faja'alallahu fi khairan. Ya. Waqtabathu bihi ya. Kemudian ya, apa namanya? Allah memberikan kebaikan kepada aku setelah menikah dengan Usama. Qalu hauna wasfu yana usalu wa hadha tahqiru lahu. Nah, orang-orang yang ingin menjatuhkan kehormatan Muawiyah menjadikan hadis ini di mana dalam hadis mengatakan Rasulullah mengatakan dia itu seorang miskin. Nah, ini adalah penghinaan kepada Muawiyah. Nah, ini yang ingin dijadikan dalil oleh orang-orang yang ingin mencari-cari ya dasar untuk bisa menjatuhkan Muawiyah. Nah, para ulama menjelaskan yang perlu diperhatikan ini sebab dari keluarnya ungkapan tersebut adalah ketika seorang wanita bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kebaikan, ya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan, sebagaimana yang dijelaskan Imam Nawawi, ya, bolehnya menjelaskan kondisi seorang, ya, menyebutkan kekurangan yang ada pada dirinya untuk menjelaskan kondisinya kebaik dan demi maslahah li ta'rif wa li maslahatin. Ya, di sini terdapat seorang wanita bertanya, bagaimana kalau saya menikah 10 bulan, maka Rasulullah menjelaskan kondisi begitu. Dan itu bukan tujuan untuk menjatuhkan orang tadi, ya. Kemudian, ya, bolehnya dalam ini menyebutkan seorang ketika musyawarah, ya, meminta nasihat. Di sini wanita ini datang kepada Rasulullah minta nasihat. Dan ini tidak termasuk riba yang diharamkan, dan ini adalah sebuah nasihat saja. Kalau itu oleh ulama menjelaskan mengenai Imam Nawawi dan lainnya bahwa ini riba itu dibolehkan dengan 6 tempat sebenarnya menjelaskan Imam Nawawi dan berapa kitabnya. Lalu apa maksudnya Muawiyah fasalukun bidhammi shad fi hadzal jawaz dzikru bima fihi linasiah. Dia kurang harta. Ya, sa'lukum bidhammi faqirun, yakni orang fakir. La mala lahu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Muawiyah itu adalah orang yang sangat sederhana, tidak memiliki harta. Hatta qala fi haqqihi innahu sa'luk. Sehingga Rasulullah menilai dia itu adalah orang yang sangat fakir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya wa fi ima ila qawlihi, dan ini juga menjelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala wal yastafib alladziina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi. Hendaklah orang-orang yang menjaga kehormatannya yang tidak memiliki mampu untuk menikah sampai Allah membantunya untuk dengan kurniannya. Dalam ini terdapat isyarat bahwa al-mustasyar mu'taman, bahwa orang diminta pendapatnya itu ada dipercaya. Maka ma warada fil hadis, sebenarnya terdapat dalam hadis ini. Dan ini Rasulullah SAW membolehkan menyebutkan tentang kekurangan seorang yang wanita yang bermusyawarah untuk menjadi calon suaminya, supaya tidak menjadikan wanita ini terjatuh ke dalam kondisi yang menyulitkannya. Ya. Maka Mu'ay di sini sebutkan oleh Rasulullah SAW kurang harta, tapi bukan tujuan untuk menghina, menjelekkan, menjatuhkan hormatnya. Ya. Dan sini tidak ada ya aib di tujuan untuk agamanya atau dalam akhlaknya, tidak disebutkan. Ya. Tetapi hanya menjelaskan bahwa Mu'awiyah itu kurang harta. Dan ini tidak menunjukkan sebuah keburukan pada pribadi seseorang ketika Allah hanya membatasi rezeki dia. Ya. Nah, kemudian, ya, maka hal ini Rasulullah SAW hanya sekedar ingin menjelaskan kondisi Mu'awiyah tanpa harus, ya, bukan berarti dia menjatuhkan kehormatannya. Dan ini adalah kondisi yang sudah dipahami secara umum di kalangan muslimin bahwa menyatakan seorang itu benar-benar hakikatnya ketika ada orang musyawarah ini hanya dibolehkan ketika ada orang bertanya, bukan berarti disebarkan fulan fakir, tapi karena ada seorang wanita yang mengaku dilamar menjelaskan kondisinya. Wa inna ma yadzukul mayyuri ditazawwud minha. Hanya Rasulullah menyebutkan ini kepada seorang wanita yang ingin menikah dengannya. Limaslatin la takhfa, karena kebaikan yang tidak bisa disembunyikan. Nah, itu beberapa penjelasan ulama tentang hal ini. Kemudian juga orang-orang yang mencela Muawiyah menyebutkan menukil pendapat seorang ulama mengatakan bahwa tidak ada hadis sahih satupun dalam keutamaan Muawiyah. Dan ini mereka nisbahkan kepada seorang tabi'in yaitu Ishab bin Rahuyah, ya. Dia menawarkan bahwa dikatakan dinukil dari Ishab bin Rahuyah, dia mengatakan la yasihu fi fadl Muawiyah hadisun. Tidak ada hadis yang sahih dalam keutamaan Muawiyah. Ini dijadikan dalil oleh orang-orang untuk menjatuhkan Muawiyah, menjelekkan Muawiyah. Riwayat ini yang disebutkan kepada Ishab bin Rahuyah ini batilun wa la yasbut anhu, dan ini tidak pernah terbukti bahwa ini benar perkataan dari Ishab bin Rahuyah. dan ini adalah atsar la yasih, ya, yang tidak sahih sama sekali. Kenapa? Dalam segi sanadnya di dalamnya terdapat Ya'qub bin Yusuf bin Ma'kal Abu Fadl Naisaburi, ya, lam yusik ahad, lam yusikuhu adan, dan dia tidak pernah dianggap sikoh seorang pun oleh para ulama. Dan sahabi, ya, menyebutkannya tidak memberikan penilaian kepada dia ini. Wa fi hadza fa in hadza al-qaul dha'if lam yasbut an sa'ib bin Rahuyah, maka dengan ini terbukti bahwa ungkapan itu tidaklah benar diungkapkan oleh Isam bin Rahuyah, ya. Dan ini dijelaskan oleh beberapa ulama seperti Asy-Syaukani juga menaifkan, Ibnu Jauzi juga menaifkan, Imam Suyuti juga menaifkan, ya, dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Adapun matannya, ya, secara matan juga apa ungkapan Isam bin Rahuyah juga salah, karena ada hadis-hadis yang tadi menjelaskan keutamaan Muawiyah yang telah kita sebutkan sebelumnya juga. Sebagaimana perkataan Imam Syaukani, bukan waqad dzakar Tirmidzi fi babil ladzi dzakara manaqib Muawiyah min sunani ma huwa ma'rufun fil yuraji. Makanya Imam Syaukani menjawab, ya, kebatilan dari ungkapan tersebut dan tidak benar sanadnya sampai kepada Ibn Rahuyah. Kemudian secara isinya juga keliru, menentang fakta-fakta yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka kata Syaukani, semuanya Imam Tirmizi telah meriwayatkan dalam bab yang tentang manaqib Muawiyah dalam sunannya Tirmizi, ya, yang silakan lihat ke sana, kata Imam Syaukani, ya. Wa amma hadzal akadzib madzkura huna fa amruha bayyin. Adapun kebohongan-kebohongan yang disebutkan di sini, kata Imam Syaukani, analah halnya sudah jelas. Kemudian Imam Bukhari juga menyebutkan dalam kitab sahihnya tentang fadhil sahabat, ya, sahih bab qala fihi bab dzikru Muawiyah, ya, ketika manaqib dan fadail di sini Imam Bukhari pun menyebutkan tentang keutamaan Muawiyah, ya, aur fi salah satu hadis di mana Imam Bukhari juga menyebutkan tiga hadis tentang keutamaan Muawiyah. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan tabihun abbar al-Bukhari fi hadhihi tarjam bi qawlihi. Ibnu Hajar menjelaskan tentang Sahih Imam Bukhari ini menyebutkan, ya, walam yakul fadilah, ya, ini adalah penjelasan bagaimana Imam Bukhari menyebutkan di sini adalah dzikru Muawiyah tidak menyebutkan keutamaan, lam kabali kauni fadilah la tu'khadh min hadis bab li anna dhahir syahada Ibnu Abbas lahu bil fiqh subala ala fadli al-kathir, ya. Kata Imam Ibnu Hajar menyebutkan disebut di sini, kenapa disebut dzikru Muawiyah tidak disebutkan keutamaan Muawiyah, ya. Wala man kabata liqauni fadila la tu'khadh min hadisil bab, karena keutamaannya tidak diambil dari sebab ini, karena syahirnya pernyataan dari Ibnu Abbas bahwa dengan dia ada seorang yang faqih bil fiqhi wasubah dan juga sahabat Nabi, itu sudah cukup menunjukkan tentang keutamaan yang banyak. Waqad sanafa Ibnu Abi Asim juz'an fi manaqibihi. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama bernama Ibnu Abi Asim telah menulis satu kitab yang berkenaan dengan keutamaan Muawiyah ini. Kemudian, ya, tuduhan berikutnya adalah, ya, bahwa menunjukkan bahwa Muawiyah dan adalah seorang pelaku kejahatan. Sebagaimana hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri menyebutkan, takunu fi ummati firqatani, akan terdapat dua golongan dalam tengah umat ini saling berselisih. Fatakhruju min naimah mariqatun, lalu dari dua kelompok itu keluar kelompok ketiga mariqah, itu maksudnya golongan khawarij yang keluar dari Islam, yang mengucilkan diri. Yali qatlahum awlahum bilhaq, ya, yali qatlahum awlahum bilhaq. Nah, kelompok yang meragi kelompok yang keluar tadi itu lebih utama dengan kebenaran, kata Rasulullah SAW. Faqalu inna firqal mariqah firqatu Muawiyah wa ma'ahu. Lalu dikatakan yang dimaksud firqal mariqah itu adalah Muawiyah dan orang bersamanya. Nah, jawaban terhadap riwayat ini adalah anfamul ulama ikhtalu anfamil jahala. Ya, ulama memahami hadis ini berbeda dengan paham orang-orang yang bodoh. Bahwa anal faham li ajli talabil haqi ikhtalu an fahmi li ajli hawa. Memahami sebuah hadis tujuan mencari kebenaran berbeda dengan orang memahami sebuah hadis tujuannya adalah untuk ki hawa nafsunya, ya, yang kita dicela oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah mengikuti hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua adalah baru kita pahami bahwa hadis apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW ini adalah hal yang akan terjadi, ya. Kemudian sudah terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan tidak terdapat dalam hadis itu kanu ahlu kufrin, tidak ada di dalam hadis itu menyebutkan bahwa salah satu kelompok itu adalah yang tadi firqatan tadi dinilai seorang kelompok yang fasik, kafir, isyan, ya, hanya menyebutkan goya anna ahdu tafatain alal haq la ghair. Hanya saja Rasulullah menyebutkan salah satu dari kelompok itu lebih berada dan tepat mengikuti kebenaran. Oleh sebab itu Imam Nawawi menjelaskan riwayat ini secara tegas menjelaskan bahwa Ali adalah yang benar di dalam perselisihan antara dia dengan Muawiyah. Ya. Adapun Muawiyah, ya, kanu bughatan, adalah yang keliru dalam ijtihadnya, muta'awilin, ya, adalah salah dalam ijtihadnya. Makanya disebutkan Muawiyah mendapat pahala satu dalam ijtihadnya, fi tasribi anna ta'ifataini mu'minun. Bahwa sini juga disebutkan kedua pasukan ini adalah pasukan mukmin, ya, la yakhrujuna biqital anil iman, dan mereka tidak keluar dengan sebab perselisihan itu keluar dari Islam untuk iman. Walaf sukun, dan juga tidak dianggap fasik. Wa hadha madhhabu wa madhhabu muwafiqina. Kata Imam Nawawi, inilah pandangan kita dan pandangan ulama-ulama yang sesuai dengan kita, ya, dan madhab-madhab ulama lainnya. Nah, kemudian, ya, Fa'ali wa Muawiyah, adapun Ali dan Muawiyah, kedua-duanya berusaha mencari kebenaran dan perselisihan dalam masalah menghukum, yaitu para pembunuh Utsman, ya. Tetapi yang lebih dekat kepada kebenaran adalah Ali radhiyallahu anhu. Adapun Muawiyah adalah bersihat dalam mencari kebenaran. Jika dia tersalah, maka dia mendapat pahala yang satu, maka tidaklah pantas untuk kita jadikan sebagai cara untuk menghina dan menjelekkan Muawiyah dalam hal ini. Kemudian juga hadis yang lain dijadikan alasan untuk mencela Muawiyah oleh orang adalah ini, ya, orang-orang yang tidak senang dengan para sahabat Nabi. Waiha ammarin taqtuluhu fi'atul baghiyah yad'una ilal jannah wa yad'una ilal nar. Ya, yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilal nar. Faqala faja'ala ammarun taqul a'udzu birrahmani minal fitan. Hadis yang kedua dijadikan adalah bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Mereka mengajak Ammar mengajak mereka ke surga, ya, Ammar bin Yasir ini, sedangkan mereka mengajak dia ke neraka. Maka Ammar mengatakan, saya berlindung dengan Allah dari berbagai bentuk fitnah. Nah, kemudian mereka jadikan sebagai alasan hadis ini bahwa yang membunuh Ammar adalah pasukan dari kalangan Muawiyah, kata mereka, ya, untuk menjatuhkan Muawiyah. Maka riwayat ini menjelaskan, ya, tidak menafikan iman dari salah satu kelompok tersebut, ya. Bahkan terus betul hadis ma khuruj minhu ataupun mengeluarkan dari Islam. Oleh sebab itu Ibnu Hajar mengatakan fa in qila kana qatluhu bi siffin wa huwa ma Ali, di mana Ammar bin Yasir terbunuh di Siffin ketika dia dalam pasukan Ali, dan juga di sebelahnya juga ada sahabat yang terbunuh di pasukan Muawiyah. Walladzina qatalu ma Muawiyah, walaupun orang yang membunuhnya bersama Muawiyah, wa kana ma'u jama'atu min ashabah, sedangkan bersama Muawiyah pun banyak juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Fakaifa yajuzu alaihim du'a ila nar? Bagaimana pantas dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengajak ke neraka? Fajawa'an kanu dhannina annahum yad'una ila jannah. Maka penjelasannya adalah mereka menyangka mereka itu mengajaknya ke surga, ya. Wa hum yajtahiduna, dan mereka adalah orang-orang yang berijtihad, ya. La lauma 'alaihim fi ittiba' dhununihim. Maka tidak salah mereka mengikuti ijtihad yang mereka pandang itu lebih benar. Fal murad bi du'a ila jannah ad'a ila sababiha. Ini maksud mengajak ke surga ini mengajak kepada sebab-sebab yang membawa masuk surga, itu taat kepada pemimpin. Wa kadzalika kana Ammar yad'uhum ila ta'ati Ali. Ya, makanya Ammar sebetulnya waktu itu mengajak mereka untuk taat kepada Ali bin Abi Thalib. Karena dialah imam yang wajib untuk ditaati saat itu. Wa kanuhum yad'una ila khilafi dzalik, tetapi pasukan yang lain mengajak untuk menyelisih itu, walakinnahum ma'dzuruna li ta'wil ladzi dhahara lahum. Kata Imam Ibn Hajar menyebutkan atau para ulama menjelaskan, maka mereka mendapat uzur dalam ta'wil ketika mereka berbeda pendapatnya dengan Ali bin Talib dan sahabat-sahabat bersama Ali bin Abi Talib. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa Ali radhiyallahu anhu hadis ini secara menunjukkan Ali radhiyallahu anhu adalah yang benar dalam ijtihadnya. Ya, adapun kelompok lain adalah kelompok yang telah terkeliru dalam ijtihadnya, maka mereka tidak mendapatkan dosa karena itu, kata Imam Nawawi. Dan ini terbukti mujizat yang jelas bagi Rasulullah SAW, ya, di mana Ammar memang terbunuh, kenyataannya sebelumnya sudah diketahui oleh Rasulullah SAW, ya, wa annahum bughah, dan orang yang membunuhnya termasuk orang-orang yang telah melampaui batas salah dalam melakukan tindakan itu, ya, wa annahum yakununa firqataini baghiyah wa ghairiha. Maka disinilah yang disebutkan oleh Subhanallah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'min iktatalu faslu bainahuma fa in baqidahuma ila al-ukhra faqatil lati tabi hatta tafi'la amrillah. Ini maksudnya adalah bahwa perselisihan-perselisihan itu tidak menjadikan mereka keluar dari Islam, saling menuduh, mengkafirkan bahkan Ali sendiri dan para sahabat-sahabat yang berbeda. Saya tidak pernah di antara mereka saling menyesatkan, saling mengkafirkan, saling menuduh, ya, keluar dari Islam, tidak ada. Ini sebetulnya karena mereka paham bahwa perselisihan itu adalah terjadi atas ijtihad masing-masing, walaupun salah satu dari kelompok itu memiliki keutamaan yang benar dalam ijtihadnya. Namun kelompok lain salah dalam ijtihadnya, tapi mereka tidak berdosa dalam ijtihadnya karena mereka adalah orang-orang berhak berijtihad, maka mereka mendapat nilai satu pahala dalam ijtihad mereka. Nah, ini berapa penjelasan para ulama tentang berbagai tuduhan-tuduhan ya terhadap apa namanya Muawiyah ra'anhu. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Imam Iraqi ya. Imam Iraqi menyebutkan ya madhab al-haq anna fi'an muqatil Ali hiya baghiyah. Pendapat para ulama adalah bahwa orang yang berseberangan menentang Ali adalah termasuk pendapat apa namanya yang telah melakukan kesalahan. Wa in kana muta'awilatan talibatan lil haqq fi dhanniha ghair madhmumatin. Karena sekalipun dia karena ada ijtihad ta'wilnya untuk menuntut kebenaran dalam pandang mereka, ghair madhmumatin bal ma'juratin. Itu tidak dicelah, bahkan itu mendapat pahala, kata Imam Raqai, alal ijtihad. Mereka tidak dihina, mereka tidak disalahkan, mereka mendapat pahala atas ijtihad mereka. Walasiyam as-sahabah minhum. Kata Imam Iraqi, apalagi dalam hal itu banyak sahabat juga yang terdapat dalamnya, kelompok Muawiyah. Fa innal wajib tahsinudz dzanni bihim. Maka Imam Iraqi mengatakan yang wajib dilakukan adalah berbaik sangka kepada mereka. Wa yata'awwal lahum ma fa'alu bihasbi ma yaliku bi fadlihim. Dan di mana dipahami apa yang terjadi antara mereka itu sesuai dengan keutamaan kedudukan makam mereka yang sesuai dengan mereka, utama mereka. Wa ma hayna min husni maqsidihim, ya, dan juga dengan baiknya tujuan-tujuan mereka saat itu. Suma in adalatum qati'atun la tazulu bi mulabsat syai' min final fitan. Satu hal kunci, kata kunci diberikan oleh Imam Al-Iraqi di sini menyebutkan bahwa kemuliaan, keadilan, adil di sini bukannya adil dalam maksud memberi hukum ya. Keadilan dalam istilah para rawi, para ilmu hadis adalah orang yang bertakwa, orang yang diterima riwayatnya, orang yang adalah, maksudnya adalah orang yang taat dalam beragama, dipercaya riwayatnya. Itu adalah di sini, orang istiqamah dalam din. Maka itu dengan tidaklah memberikan cacat dengan adanya sedikit fitnah-fitnah yang menimpa mereka, kata Imam Al-Iraqi ya. Nah, ini berapa penjelasan para ulama tentang berapa hal-hal yang ya, syubhat-syubhat yang berkenaan dengan Muawiyah. Ya. Kemudian juga tuduhan kepada Muawiyah bahwa dia merebut kekuasaan dengan cara keras. Ya. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa perbedaan pendapat antara Muawiyah dan Ali ya bukan dalam permasalahan masalah kekuasaan. Ya. Maka mereka berusaha mengabarkan bahwa apa yang terjadi di antara ya, Muawiyah dan Ali itu adalah permasalahan yaitu kekuasaan. Padahal inti permasalahan perbedaan ijtihad antara Ali dan Muawiyah adalah masalah memberikan hukuman terhadap orang-orang yang telah ikut dalam melakukan pembunuhan dan pemberontakan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Nah. Maka orang-orang yang tidak senang menuduh bahwa Muawiyah telah merebut kekuasaan dengan cara keras ya, dan bahkan menuduh dia melakukan tipu-tipuan ya dan berbagai taktik-taktik yang hina ya. Dan jawaban ini adalah bahwa perlu diketahui bahwa khilaf yang pertama terjadi bukan karena khilafah ya. Maka banyak tersebar ya di kalangan orang mengatakan bahwa khilaf sebabnya adalah keinginan Muawiyah untuk menjadi khalifah. Sesungguhnya Muawiyah tidaklah menuntut untuk menjadi khalifah saat itu. Ya. Tetapi yang benar adalah perbedaan perselisihan yang ada antara Muawiyah dan Ali adalah dalam rangka masalah yaitu Ali menuntut Muawiyah agar berbaiat, lalu Muawiyah mengundur baiat sampai ditangkapnya para pembunuh Utsman bin Affan. Itu sebetulnya. Jadi Muawiyah meminta diundur baiatnya sampai tertangkap Ali memberikan hukuman kepada orang-orang yang ikut membunuh Utsman bin Affan. Ali menginginkan agar Muawiyah membaiat sekalipun ya pembunuh Utsman, orang-orang yang memberontak pada Utsman belum tertangkap. Nah, ini perbedaan yang sehakikatnya. Karena itulah Imam Al-Juwayni, Imam Haramain Al-Juwayni menjelaskan ya, ketika Muawiyah dan Ali terjadi pertempuran antara mereka, ada perselisihan antara mereka, ya Ali tidak pernah Muawiyah tidak pernah mengingkari ke imamannya Ali radhiyallahu anhu, tidak mengingkari tentang bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah. Dan tidak pula Muawiyah mengatakan dia lebih berhak untuk menjadi khalifah. Tetapi Muawiyah hanyalah meminta bahwa pembunuh Utsman, ya, dzannan minhu annahu musib, ya, untuk meminta menyerahkan pembunuh Utsman, ya. Dan menurut dia itulah ijtihad yang benar, pandangan Muawiyah, ya, wa kana mukhtian, kata Imam Al-Juwayni, tapi ijtihadnya dalam ini adalah keliru. Dan keliruan dalam ijtihadnya ini tidak menjatuhkan kehormatan Muawiyah, karena sebenarnya jelas para ulama dia dalam berijtihad, dan juga dalam hal ini juga dia sama dan beberapa orang sahabat-sahabat Rasulullah lain juga berijtihad seperti itu. Kemudian, ya, berkata pula Syaikh Islam Taimiyah, Muawiyah lam yadil khilafah. Muawiyah tidak pernah mengaku atau sebagai khalifah dan tidak pula menuntutnya, ya. Kemudian juga tidak pernah dibaiat menjadi khalifah waktu dia berbeda pendapat dengan Ali, ya. Dan juga tidak berperang itu bukan karena ingin menjadi khalifah, ya. Wa anula wala ya annahu yastahiq khilafah. Bahkan juga tidak pernah merasa dia lebih berhak atas kekhalifahan saat itu. Bahkan dia mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah lebih berhak dari dia untuk menjadi khalifah. Ya. Dan Muawiyah mengakui hal itu ketika ditanya tentang kondisi itu. Ini yang dijelaskan oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Di antara akidah Ahlussunnah Jamaah adalah apa yang terjadi antara Muawiyah dan Ali, ya, dari perselisihan, ya. Falam yakum limunzati Muawiyah li Ali fil khilafah. Tidaklah tujuan Muawiyah ketika itu adalah untuk merebut kekuasaan dari Ali radhiyallahu anhu, ya. Ini diantara pernyataan-pernyataan para ulama, ya, yang mengenai persoalan tersebut, ya. Dan bahkan sudah pernah kita menyebutkan tentang bermana Muawiyah ketika menangis ketika sampainya, ya, berita tentang Ali meninggal, terbunuhnya Ali, ya. Maka ketika itu istrinya berkata, kemarin engkau berselisih dengannya, maka hari ini kenapa engkau ratapi? Ya, maka Muawiyah mengatakan bahwa sungguhnya kalau seandainya manusia tahu bagaimana dengan kehilangan Ali ini, banyak hilangnya ilmu dan, ya, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian, ya, adapun juga fakta sejarah menunjukkan Muawiyah menjadi khalifah resmi atau sebagai raja resmi, sebagai kaum muslimin adalah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Taib. Sebetulnya banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan hal ini, bahwa Muawiyah tidak sama sekali merasa dirinya untuk lebih berhak menjadi seorang khalifah, ya, ketika dia berselisih dengan Ali radhiyallahu anhu. Tapi barangkali di situ kenapa kita bahas dulu, masih banyak sebetulnya juga tuduhan-tuduhan bahwa Ali dituduh Muawiyah menghina Ali, itu sama sekali riwayat-riwayat ini adalah datang riwayat-riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, semuanya riwayat yang lemah, ya, hanya karena batasan waktu hanya sampai di situ yang dapat kita bahas, ya, tentang bagaimana menjelaskan daripada tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Muawiyah oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan kehormatan beliau. Semoga kita, lisan kita selamat dari mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita jelaskan, di mana kita wajib menghormati dan memuliakan para sahabat Nabi. Ada perkara-perkara yang terjadi yang di antara mereka adalah atas istihad sama mereka, tujuan mereka adalah mencari kebenaran, bukan karena mereka haus terhadap dunia, mengejar kedudukan duniawi, ya. Dan lain-lainnya, ya, itulah berapa penjelasan yang dapat kita kupas kesempatan ini. Sebetulnya masih ada berapa tuduhan-tuduhan yang lain, ya. Ini waktu yang batasi kita, untuk kesempatan kali ini kita sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada al-akh yang madu kita dari studio Cilengsi. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan materi yang bermanfaat untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami akan berikan kesempatan, silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa ini, di mana? Pak Amir, Pak Mekasan. Silahkan Bapak Amir. ini terima kasih atas ini cerahannya dari Pak Ustadz, pengetahuannya untuk saya. Iya. Nah, kami mau tanya endingnya gitu loh. Membunuh Utsman itu siapa setelah Muawiyah beliau itu jadi khalifah? Apakah bisa ditangkap atau diproses? Karena terus terang kita dari keterangan sirah-sirah kemarin ngikutin Pak Ustadz, yang paling besar kemototannya, artinya maaf kalau ngotot, artinya besar gugatannya adalah Muawiyah gitu, artinya Khalifah Muawiyah ini sahabat Rasul. Terus yang paling besar juga seperti bunda kita Aisyah juga sahabat Rasul, Talha sama Zubair juga besar mungkin tuntutannya untuk endingnya gimana Pak Ustadz. Terus ada yang keganjil saya Pak Ustadz, di samping kita baca sirah-sirah Nabawi ya, di sisi satunya 70% seakan-akan, nah bukan seakan-akan, memang tidak menuntut untuk jadi khalifah, tapi baca dari sirah yang lain seakan-akan 70% juga menuntut agar punya keinginan juga 70% menjadi khalifah gitu. Tolong nasihatin saya Pak Ustadz agar, karena baru aja kami artinya hijrah lah mengenal sunnah ini. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita jelaskan. Apakah pembunuh Utsman itu tertangkap di masa Ali atau di masa Muawiyah? Pembunuh Utsman itu tertangkap di masa Ali dan mereka membuat kelompok yang akhirnya mereka digelar dengan Khawarij. Ini ketika terbukti mereka mengaku keluar dari mulut mereka saat Ali bin Abi Thalib memecat Al-Ashtar, salah seorang panglima perangnya, pimpinan perang Pleton suatu peperang dengan Muawiyah, dipecat oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian setelah Muawiyah mengajak untuk berdamai dengan mengangkat mushaf di atas tombak mereka. Nah, orang-orang yang di kelompok Ashtar nih, yang orang-orang Khawarij ini, memaksa Ali untuk menerima tawaran Muawiyah. Sebetulnya Ali tidak mau dan ingin melanjutkan agar sampai tuntas sehingga betul-betul Muawiyah menyerah dan mau membaiatnya. Tetapi karena desakan dari pasukan ini, mereka minta bahwa ini adalah, kita harus berdamai karena ini adalah kitab Allah, kita kembali semua kitab Allah. Kemudian tuntutan kedua mereka adalah mengembalikan pimpinan perang yang tadi dipecat oleh Ali, yaitu Ashtar. Nah, ketika itu mereka mengancam Ali bin Talib, "Illam tu'idil Ashtar sana'an nabika kama sana'an wa Uthman." Jika engkau tidak mau mengangkat kembali sebagai pimpinan kami adalah Ashtar, kami akan perlakukan engkau sebagaimana kami perlakukan Uthman. Nah, disinilah Ali tahu dan sadar benar bahwa kelompok inilah pelaku-pelaku dari pembunuh Uthman. Nah, kita katakan dari sepanjang pelajaran kita, di mana orang yang mendemonstrasi ke Madinah saat itu tidak satupun dari anak-anak sahabat dan para sahabat Nabi, dan mereka adalah datang dari daerah pedalaman, daerah terjauh, terujung dari daerah Islam saat itu, dari Mesir dan dari Kufah, Basra gitu. Dan ini sudah kita bahas waktu bagaimana siapa saja mereka yang datang ke Madinah waktu itu. Jadi mereka memang datang sudah mencari kondisi yang sangat memungkinkan di Madinah, yaitu pas lagi sedang haji dan banyaknya sahabat-sahabat Nabi, kok Madinah lagi kosong ya, tidak berapa orang yang ada di Madinah. Itu mereka datang di Madinah mengepung rumah Utsman gitu. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Makanya akhirnya Bunda Aisyah Ra'anha tidak kembali dari haji, dia langsung ke Kufah menemui Ali, dengan tujuan menemui Ali dan juga dengan Thalhah dan Zubair. Nah, itu kita lihat. Nah, mereka ini setelah Utsman terbunuh, kita sudah jelaskan, mereka memaksa Thalhah, Zubair dan Ali untuk menjadi khalifah. Tapi ketiga sahabat ini tahu bahwa mereka, tujuan mereka itu ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang membaiat, yang akan berhak menentukan penentuan, artinya menjadi tim sukses lah yang berhak mendapat jasah itulah. Tapi ketiga orang sahabat menolak. Ali sendiri menolak, "Saya tidak mau kalian yang menunjuk saya sebagai khalifah. Yang menunjuk saya, berhak menunjuk saya sebagai khalifah bukan kalian, adalah sahabat-sahabat Nabi yang senior." Ya, itu Ali Badar, kemudian sisa daripada sahabat yang dijamin masuk surga dari 6 orang sahabat, dan sisa ada 4 orang sahabat, ya. Ali bin Thalib enggak melayani mereka. Karena Ali bin Thalib tahu, ya, mereka tentu akan merasa memiliki budi untuk itu. Kemudian kita tahu bahwa mereka yang datang ke Madinah saat itu tuh dari berbagai kabilah, dari berbagai wilayah begitu. Maka Ali sulit untuk menangkap mereka, dan mereka sendiri pun menyelinap di bawah pasukan, masuk ke dalam pasukan Ali itu. ya bergabung di situ sehingga sulit untuk mendeteksi lebih dalam kondisi yang sangat tidak ya kacau ya kan tidak semudah yang kita gambarkan sekarang. Saat itu tidak ada yang namanya CCTV merekam berbagai kejadian, adanya HP untuk saling berkomunikasi, tidak bisa. Karena berita itu simpang siur. Mereka membuat berbagai wacana, berbagai isu, opini-opini. Ya, di zaman kita sekarang memang pelaku kejahatan itu sudah direncanakan karena aktor di baliknya sebenarnya kita katakan adalah Abdullah bin Sabah. Memang sudah dirancang begitu. Bagai perencanaan. Nah, di situlah Ali bin Abi Thalib belum menangkap mereka dan minta Muawiyah untuk bayar. Namun setelah mereka selesai dari perang Siffin, itu kan kelompok yang tadi mengaku sebagai pembunuh Utsman itu mereka pisah dari tentara Ali, dan mereka membuat kelompok sendiri. Ini yang tadi disebutkan hadis Mariko tadi, dari dua orang kelompok kaum muslimin yang berselisih, kata Rasulullah, keluar dari kelompok ini, satu kelompok yang memisahkan diri dari kelompok yang dua tadi. Itu yang Mariko tadi. Itu kaum Khawarij. Dan mereka menempatkan diri mereka bersembunyi di daerah namanya Nahrawan. Ya, di Nahrawan. Ya, di sebuah daerah namanya Harura. Ya, setelah di Harura. Dan akhirnya Ali bin Thalib lah yang memerangi mereka, itu terkenal dengan Perang Nahrawan. Nah, akhirnya Ali bin Thalib menumpas mereka. Dan mereka itulah kelompok-kelompok yang ikut dalam membunuh Utsman, usir-usir Utsman. Nah, itu kemudian itu yang nyata-nyata mengaku sebagai pembunuh Utsman tadi. Kemudian di antara mereka yang kita tadi ikut dalam membunuh Utsman itu berbagai latar belakang. Ada yang mereka tertipu tidak tahu permasalahan, ada mereka memang adalah aktor-aktor memang sudah terencana, kelompok-kelompok memang sudah disusupkan. Ya, ada mereka yang ikut-ikutan ya orang awam tidak tahu bagaimana kejadian, hanya menerima informasi-informasi begitu. Nah, ini ada juga di pasukan Ali yang mereka akhirnya disebut dengan kaum Rafidho. Kaum Rafidho, ya. Karena Abdullah bin Sabah membuat isu di mana yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar, Umar, Utsman itu telah merampas hak Ali Bait. Nah, ini di kelompok ini juga ada di pihaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dari kelompok-kelompok yang ikut dalam mengeksekusi Utsman bin Affan ketika mereka demonstrasi dan sampai terbunuhnya khalifah yang ini. Nah, itu di antara hukuman atau kejadian berlanjutnya. Di masa Muawiyah, kita memang tidak banyak mengupas bagaimana Muawiyah berperang dengan Khawarij. Ya, banyak sebetulnya, panjang sejarahnya, dia menindak banyak gerakan-gerakan Khawarij di zaman Muawiyah. Ya, itu ditupas oleh Muawiyah. Ya, termasuk berupaya mencari dari pembunuh dari Utsman bin Affan, ya. Kelompoknya sudah jelas, tapi personalnya tidak tahu ya. Makanya mereka bergabung kepada kelompok-kelompok Khawarij yang sudah diperangi oleh Ali bin Thalib ya, di masa Ali bin Thalib. Dan berlanjut di masa Muawiyah dan seterusnya mereka ya sampai habis ya, dan mereka hanya mulai agak reda pemberontakan-pemberontakan orang Khawarij ini ya. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, kemudian masalah banyaknya versi umpamanya mengatakan bahwa Muawiyah itu adalah ingin menjadi khalifah. Tidak pernah, karena memang di awal-awal dia tidak merasa berhak untuk menjadi khalifah dan tidak merasa dirinya. Makanya seorang sahabat bertanya, termasuk Abu Dzar bertanya kepada dia, kenapa engkau berselisih dengan Muawiyah? Apakah engkau merasa lebih berhak untuk jadi khalifah? Di Ali bin Abi Thalib tidak, ya, dan dia tahu dan dia tidak pernah merasa lebih afdol daripada Muawiyah sendiri menjawab tidak, saya tidak. Hanya disebutkan dia jawab jelas-jelas bahwa hanya menginginkan agar Ali bin Thalib menyerahkan atau menghukum para pembunuh Utsman. Itu yang diminta oleh beliau. Kenapa berselisih di situ? Ya. Dan Muawiyah mengakui Ali bin Thalib seorang sahabat yang lebih jauh, lebih senior dari dia, diakui oleh Ali bin Thalib. Maka Muawiyah mengakui bahwa Ali bin Thalib itu adalah sahabat yang jauh lebih senior dari dia, diakui oleh Muawiyah itu sendiri. Ya, makanya ketika dia meninggal, maka tidak tahu manusia bagaimana hilang kehilangan Ali bin Abi Thalib. Itu dia katakan pada istrinya dan dia menangis. Ya. Dan tidak ada pernah ada kata-kata baik dari Muawiyah maupun Ali mengatakan Muawiyah fasik umpamanya, atau Muawiyah sebalik mengatakan Ali itu pembohong, pengkhianat, ini itu tidak ada. Tuduhan-tuduhan keji tidak ada sama sekali sahabat di antara sahabat. Baik ada kelompok yang lain, ya, tidak saling menuduh, wa mu'a kafir, Muawiyah begini, tidak ada. Tidak ada tuduhan-tuduhan itu. Cuman ini dikatakan oleh para ulama penulis sejarah. Riwayat-riwayat tentang sejarah penulisan ini ada banyak versi. Ada yang sudah ditambah, ada yang sudah dikurangi, ada yang dilencengkan, ya. Ada yang memang dibuat-buat. Nah, ini kelompok ini. Maka kita membaca kita-kita para ulama kita, kita berusaha menjelaskan bagaimana mereka memahami riwayat tersebut. Sebenarnya kita nukil tadi perkataan Ibnu Katsir, mereka juga punya kitab sejarah Bidayah wa Nihayah, At-Tabari yang jelas, Tarikh Muluk wal Umam, beliau punya kitab, dan kemudian juga tadi kita sebutkan Ibnu Jauzi dan beberapa ulama-ulama lain ya, mengkutip kejadian-kejadian itu, menilai dengan sesuai dengan fakta-fakta yang datang dari riwayat yang lain ya, dan mereka menunjukkan riwayat-riwayat yang, maka di dalam At-Tabari itu kadang-kadang orang suka mengatakan, oh ini riwayat At-Tabari. Imam At-Tabari mengadakan riwayat itu bukan menunjukkan kebenaran. Imam At-Tabari meriwayatkan riwayat dalam sirahnya itu bukan berarti dia membenarkan riwayat itu, tapi ingin menunjukkan riwayat-riwayat yang juga lemah. Karena kadang-kadang kita tertipu, oh ini penghinaan, ini terdapat dalam At-Tabari gitu ya, atau ini disebutkan riwayat ini oleh Ibnu Katsir. Tapi kan Ibnu Katsir menyebutkan berarti bukan tujuannya untuk menerima, mengatakan, menilai riwayat itu riwayat yang sahih. Bahkan sering menjelaskan bagaimana letak kelemahan riwayat-riwayat itu. Ya. Tapi tujuan agar bila ada informasi, riwayat sanad jelas, itu tujuan ulama. Kenapa adanya riwayat yang dhaif disebutkan dalam kitab-kitab mereka, agar tahu riwayat dhaif itu, agar tidak nanti ya tertipu. Ya. Jika ada orang meriwayatkan, menceritakannya, ini ke apa namanya silsilah sanadnya diungkapkan. Supaya bisa menilai bahwa riwayat itu adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya. Kadang-kadang, karena ada sebagian orang-orang sekarang kalau menulis, pokoknya sudah terdapat dalam dalam kitab Tarikh Tawari, Ibnu Katsir, atau kitab ulama, langsung jadi referensi, tapi tidak melihat bahwa ulama itu bukan hanya riwayat itu yang ada kan, tapi katanya mereka memilih riwayat-riwayat yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah ini yang kadang-kadang, ya. Padahal ada riwayat di samping itu, riwayat sebelum sesudahnya ada riwayat lebih sahih yang menunjukkan kebatilan riwayat yang mereka bawa. Nah oleh sebab itulah kita penting mengkaji sirah ini, terlebih-lebih dihulukan husnuzon kepada mereka-mereka para sahabat itu yang berselisih. Mereka orang lebih berilmu, mereka lebih bertakwa, mereka lebih zuhud terhadap dunia, ya jauh dari kita. Ya mereka jauh berilmu, dan di situ juga terlibat banyak sahabat yang mereka juga jauh berilmu, Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, dan banyak sekali sahabat-sahabat yang mereka dengan ilmu yang kapasitas begitu tinggi tidak bisa memastikan siapa yang benar, siapa yang salah. Kita di hari ini mencoba menganalisa kejadian itu dengan masa yang sudah begitu jauh, kemudian kita renung ke sini menganalisa dengan tanpa cermat, memiliki maksud-maksud tertentu, ingin menjatuhkan keribel sahabat, kehormatan sahabat, ini jelas tidak fair dan tidak benar kita melakukan hal itu ya. Kita hanya cukup melihat bagaimana pandangan Imam Syafi'i, pandangan para ulama, tadi juga kita sebutkan pandangan Imam Aramain Al-Juwayni, dan para ulama-ulama lain menjelaskan bagaimana hakikat dari sebetulnya perselisihan antara Muawiyah. Kenapa yang kita ketahui banyak yang itu? Karena itu yang disebarkan, dan yang ini tidak pernah tersebar dan tidak pernah dibahas. Maka itulah kita membuka kajian sirah ini agar berbagai informasi-informasi yang selama ini dapat dikanter, dapat dibenarkan, dapat diluruskan. Ya, karena memang jarang orang mengupas secara fair bagaimana pandang para ulama kita tetap mengkaji sirah-sirah sejarah itu. Karena memang agak sulit, butuh pengkajian yang lama, membaca banyak kitab, ya kan? Nah, maka di sinilah memang kenapa yang saya tahu kemarin ini yang banyak tersebut, karena memang itu yang ketahui yang banyak ada di dalam tulis-tulisan yang menyebar. Ya, itu akibatnya itu. Tapi sedikit yang disampaikan membahas memang tanggapan-tanggapan para ulama kita terhadap kejadian-kejadian itu dengan secara ilmiah, dengan fakta-fakta yang ada, dan mengkaji hadis dan riwayatnya. Karena memang sebenarnya kita katakan tadi butuh agak pengkajian yang mendalam, kesabaran, yang lama membaca. Ya. Maka saya juga mengambil cuplikan-cuplikan dari nukilan-nukilan, karena saya juga tidak membaca secara detail semua sejarah itu dari At-Tabari dan juga dari Ibnu Katsir, sangat menghabiskan waktu, tidak memungkinkan. Cuma kita membaca mulakhas-mulakhas, ya, kadang-kadang kita kembali, ada hal yang kurang tepat, kita baca sendiri dulu kembali, nah itu yang kita lakukan. Maka memang ya, terutama untuk mengkaji sirah, ya, itu butuh banyak referensi kita, bacaan yang lebih agak mendalam, ya, supaya informasi yang kita berikan itu tidak mencederai kehormatan para sahabat, dan juga kita tidak terjadi penipuan-penipuan dalam data-data itu. Ya, sebenarnya ulama mengatakan saja dengan terang-terang tadi menyebutkan Muawiyah ya ijtihadnya salah, dia mendapat pahala satu, tapi bukan itu menunjukkan keburukan bagi Muawiyah, karena memang para sahabat pun berijtihad, mereka adalah orang yang berhak untuk berijtihad, dan ijtihadnya Muawiyah pun diikuti oleh banyak sahabat yang lain juga gitu, karena di pihak Muawiyah juga ada sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Amr bin Nu'as dan lain-lainnya. Jadi kita adalah mencoba menjelaskan kepada umat sebatas ilmu yang kita miliki, agar umat tidak hanya tahu dari informasi yang hanya menunjukkan bahwa Muawiyah adalah ingin menguasai, mencapai kekuasaan, tidak. Ya, itu asal khilafnya dengan apa namanya, Muawiyah dengan Ali itu pokoknya apa gitu. Dan tidak ada seorang pun ulama-ulama yang memahami bahwa Muawiyah saat itu adalah mengejar kekuasaan. Dan Muawiyah sendiri menyadari saat itu, maka dia tidak pernah membaiat rakyat Syam untuk menjadi langsung jadi khalifah, tidak pernah. Bahkan setelah wafatnya Ali masih dia tetap tidak mengaku dirinya sebagai khalifah secara utuh, sampai dia baru berdamai dengan Hasan bin Ali. Dan ini memang semuanya fakta-fakta yang dari sudah disampaikan Rasulullah masa hidupnya. Ya, Muawiyah ini sudah diberi ultimatum Rasulullah SAW, "Hai Muawiyah, seandainya engkau nanti in malakta, ya, jika engkau betul-betul menjadi raja nanti," kata Rasulullah SAW, "tolonglah engkau menjadi raja yang adil." Ya, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang isyarat-isyaratnya tentang Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Itu pun sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu perbuatan berarti reda-reda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memuji perbuatan Hasan itu. "Inna min hadza sayyidun sayasilhullahu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Ini anakku, ini cucuku, ini adalah seorang tokoh yang akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin. Ini pujian. Makanya ini semua keutamaan Hasan. Disebutkan para ulama hadis-hadis tersebut, ya. Ini fakta kejadian-kejadian yang pas sesuai dengan apa yang digambarkan Rasulullah akan menimpa umat ini, ya. Maka Rasulullah SAW di situ dalam riwayat-riwayat hadis tadi tidak pernah menyatakan kedua kelompok itu keluar dari Islam, ya, ataupun kafir, fasik, segala macamnya. Maka oleh sebab itu kita berusaha apa, ya, menetralkan hati kita kepada para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang untuk Islam. Mereka telah berusaha untuk membina umat, memperjuangkan agar umat tetap bersatu, ya, dan juga tetap berjuang memajukan agama ini, ya. Makanya sebelum kita sudah kupas bagaimana perjuangan Muawiyah terhadap Islam itu, ya, luar biasa, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jelaskan dari pertanyaan tadi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir kami akan bacakan karena terbatasnya waktu. Mohon maaf, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, mohon penjelasan mengapa sahabat Muawiyah menunjuk Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya, padahal tradisi para khalifah mengembalikan kepada kesepakatan syura para sahabat senior dalam menentukan penggantinya. Nah, apakah ini melanggar kaidah-kaidah Islam atau tidak? Silakan, Ustaz. Baik, pertama, di dalam Islam itu perpindahan kekuasaan itu ada tiga bentuk, ya. Ima dengan bentuk penunjukan dari presiden atau khalifah sebelum atau raja sebelum kepada orang setelahnya. Nah, orang setelahnya ini boleh ditunjukin siapa saja, di antaranya boleh juga anaknya. Jadi tidak ada melanggar di situ, tidak ada melanggar secara syar'i berdosa dia menunjuk anaknya, tidak ada di situ. Cuman dari sisi mungkin orang memandang, ya. Dari sisi memandang mungkin dianggap itu nilainya ada nepotisme gitu, ya. Yeah. Lalu kenapa? Nanti ini akan kita bahas nanti setelah kita bicara tentang wafatnya, sebelum wafatnya Muawiyah itu dia menunjuk membaiat Yazid, selama proses itu akan kita bahas, ya. Tapi sekilas saya jelaskan kenapa dia menunjuk. Karena begini, saat itu Muawiyah itu sudah menjadi pemimpin Islam. Kalau ditunjuk lagi, musyawarah lagi, sedangkan kondisi-kondisi dibaca oleh Muawiyah, banyaknya orang yang berambisi untuk menjadi khalifah. Akan terjadi lagi cekcok yang dia tidak sama sekali inginkan untuk menimpa Islam. Itu sebetulnya kebijakan yang utamanya. Nah, kalau Yazid, maka dia punya argumentasi dan orang-orang sudah kadung lebih banyak suka kepada Muawiyah. Kalau diangkat yang lain, terutama itu wilayah Syam secara keseluruhannya, kecuali yang banyak yang masih ada sisa-sisa yang tidak pro kepada Muawiyah, yang kurang senang, itu ya masyarakat Kufah yang itu dari dulu adalah pusatnya orang Syiah dan Khawarij di situ, ya. Nah, itu saja sebetulnya. Itu yang diperhatikan oleh Muawiyah lebih utuhnya itu sebetulnya. Dia tidak ingin kembali setelah dia wafat kaum muslimin kembali terjadi perebutan kekuasaan segala macamnya. Maka dia ingin sebelum dia wafat dia sudah memastikan siapa penggantinya. Itu sebetulnya. Ya, sehingga ketika dia wafat sudah otomatis kekuasaan dipegang oleh orang yang telah diwasiatkannya. Jadi salah satu penunjukan itu wasiat dari pemilihan pemimpin itu dalam Islam itu wasiat dari pemimpin sebelumnya siapa penggantinya. Ya. Nah, atau dengan cara menunjuk kelompok. Dia tunjuk pemimpin seperti Umar bin Khattab, sebelum wafat dia sudah menunjuk sahabat-sahabat yang untuk bersuara untuk menjadi pemimpin setelahnya. Itu boleh juga. atau dengan ahlul hali wa waqad. Jadi para senior-senior yang ada itu rapat menunjuk siapa yang menjadi pemimpin. Yang tertinggi lah ya, orang yang berpengalaman tinggi di negara itu ya. Kalau di masa ini yang praktek ini masa Ali bin Abi Thalib, itu semua sahabat senior semua sepakat Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah. Tidak ada perbedaan. Karena memang di dalam saat Utsman itu yang bersaing itu hanya yang menjadi perbedaan yang menjadi muncul di kandidat itu Utsman dan Ali. Maka setelah Utsman wafat langsung ke Ali saja gitu. Nah, itu tiga model kepemimpinan dalam Islam yang telah dipraktekkan ya. Tujuannya adalah untuk tidak terjadinya berbagai bentuk sembara dalam kekuasaan lah bahasa kitanya gitu ya. Saling berpacu untuk mempromosikan diri segala macam. Ini yang dihindari sehingga itu adalah potensi sangat besar untuk terjadinya perpecah belahan dalam sebuah negara. Itu yang dihindari dalam Islam, yaitu tiga model dalam Islam. Itu al-hali wa akdi, wasiat langsung atau menunjuk kepada ahlu syura ya, atau yang tadi dibentuk oleh pemimpin yang sebelumnya dibentuk ahlu syura yang kemusyawarah mencari pemimpin yang berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya dan kita selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari dan mengamalkan amal yang mulia ini. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian yang kurang memuaskan atau kesalahan-kesalahan dalam menggunakan kata dan kalimat. Terima kasih atas waktu dan yang telah diluangkan oleh pemirsa dan pendengar semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.